الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ستقبل منا بركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akrama man sya'a min ibadihi bi husnil muamalati fi ma bainahum. Faja'alahum minal muta'awinin fil khairi wat ta'ati. وصلات الله وسلامه على حبيبنا وشفينا ومولانا سيدنا محمد أكرم الأنبياء والمرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين فتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا A'inna ala husnil mu'amalati bika wa a'inna ala husnil mu'amalati bi habibika sayyidina Muhammad wa a'inna ya rabbana ala husnil mu'amalati fi ma bainana waj'al ya rabbana ijtima'ana hadha ijtima'an mubaraka wahsurna yawmal qiyamati wajma'na wakama jama'tana fi hadhal makanil mubaraki fajma'na yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana rizukna tabata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan upaya kita untuk semakin kenal dengan pendidikan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan intinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan ridha Allah, dekat dengan Rasulullah, hingga kelak kita bisa bersama Rasulullah di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis kita adalah majlis hadith yang pada pertemuan yang lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mendatangkan riwayat-riwayat tentang kewaspadaan diri. Kewaspadaan diri, karena intinya keselamatan diri. Kalau Allah memerintahkan ku anfusakum, jagalah dirimu sendiri. Jangan sok engkau jadi pahlawan, akatapi kau sendiri masuk neraka jahanam. Itu pahlawan bingung. Akatapi ajaklah orang untuk selamat, dan engkau bersama orang-orang yang selamat. Dan perintah untuk mencari selamat adalah untuk diri kita sendiri, terlebih dahulu. Karena siksa di akhirat sangat pedih dan hukuman Allah sangat mengerikan. Pada pertemuan yang lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mendatangkan riwayat-riwayat tentang pentingnya kita untuk menyendiri, menjauh dari hiruk pikuk manusia. Di saat kita tidak mampu untuk bergaul dengan mereka, jika pergaulan kita dengan mereka membawa malapetaka untuk diri sendiri atau membawa bencana untuk orang yang lain. Dan malapetaka dan bencana itu adalah bukan urusan hancurnya ekonomi, akan tapi malapetaka yang sesungguhnya adalah di saat kita di akhirat, di saat seorang hamba di akhirat mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala dan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewaspadaan kemarin ditekankan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Waspada tentang dirimu sendiri. Karena banyak dosa ini adalah karena urusan kita dengan sesama manusia. Dosa kita dengan sesama manusia. Karena kita berurusan dengan manusia, muncullah dosa-dosa. Menggunjing karena kita duduk dengan manusia. Tidak ada orang menggunjing dengan tembok, orang menggunjing dengan kambing, orang menggunjing, tidak ada. Dendam pun ya. Kalau ibu dendam dengan ayam karena matuk kakinya ibu, hanya sesaat setelah ngasih telur senang ibu senyum. Dengki enggak ada orang dengki kepada burung yang bisa terbang lalu saya ngiri bisa dendam. Orang ngiri adalah sesama manusia. Dendam kepada sesama manusia. Sombong adalah dengan sesama manusia. Enggak ada kebayang sombong dengan monyet, aku beli mobil hei monyet, enggak ada. Jadi Imam Ghazali mengingatkan begitu beratnya urusan dengan manusia, jadi banyak dosa-dosa yang kita lakukan ini karena urusan dengan manusia. Maka ilmim al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala mendahulukan keselamatan diri dalam bab uzlah. Pentingnya kita menyendiri. Uzlah secara khusus menyendiri di bukit, di pinggir-pinggir hutan dan sebagainya. Menjauh dari hiruk-pikuk kemanusiaan, hiruk-pikuk manusia. Atau uzlah dalam makna membuat satu lingkungan, memasuki lingkungan yang aman. Pondok pesantren adalah tempat uzlah. Kalau di rumah kita, Masya Allah, apa sih yang tidak terjadi di rumah kita? Tontonan-tontonan yang mengerikan di televisi-televisi yang kita beli untuk anak-anak, kadang tidak pernah peduli kita kapan harus diputar dan kapan harus dimatikannya. Internet pun demikian dan masih banyak hal lain yang bisa masuk rumah kita tanpa permisi dari kita. Bahkan kita sendiri yang memasukkannya. Keburukan-keburukan akhlak melalui media-media tersebut. Akan tapi di pondok pesantren, dibimbing, dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Mendamba kalau seandainya kita kembali kepada zaman dulu yang enggak ada macam-macam itu. Aman, pendidikan akan mudah. Anak kita lepas ke sana akan aman. Akan tapi keluar dari rumah kita, anak kita terancam dengan budaya-budaya di luar. Jangankan di luar rumah kita, kadang di rumah kita sendiri pun tidak sehat untuk tumbuh dan berkembangnya anak. Zaman-zaman mengerikan. Imam Nawawi, bagaimana di abad ke-7 beliau berbicara tentang yang demikian ini. Artinya 1000 atau 900 tahun yang lalu, 800 tahun yang lalu, bagaimana keadaan dunia? Gak ada yang namanya telepon, gak ada yang namanya internet, gak ada yang namanya televisi, gak ada yang namanya radio. Akan tapi bagaimana beliau menghimpun buat tentang uzlah. Dan Imam Ghazali di abad ke-4, naik lagi ke atas. 1000 tahun yang lalu zaman Imam Ghazali, bagaimana beliau bicara tentang uzlah dan pentingnya uzlah. Bahkan beliau mengatakan zaman ini zaman rusak. Kalau seandainya kami bertemu dengan Imam Ghazali, kami akan berkata, ya Imam Ghazali, jika engkau katakan zamanmu zaman rusak, zaman kami zaman apa? Zaman Imam Ghazali dikatakan zaman rusak. Itu pun Imam Ghazali sangat memperhatikan urusan uzlah. Menjauh dari hiruk pikuk manusia yang hanya perkumpulan tersebut membawa kepada kehinaan dan kemaksiatan. Zaman ini semakin parah. Dan kalau mau orang membagi era kehidupan manusia, ada era zaman dulu, zaman bercocok tanam, itu perubahan tidak terlalu tampak. Kemudian zaman berikutnya adalah masa-masa teknologi. Oh, pesat. Tapi lebih pesat lagi masa terakhir, masa informasi ini. Tahun 90 berapa ini kita baru kenal SMS itu. Dari luar negeri SMS, berita langsung masuk. SMS. Sekarang apa? WA. Dan apalagi, subhanallah. Kebaikan yang terjadi di negeri seberang bisa didengar langsung saat ini. Begitu juga kemaksiatan yang terjadi di negeri seberang bisa disaksikan saat ini juga. Artinya ini zaman sekarang ini bagaimana? Kalau dibanding dengan zamannya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala pun demikian, Imam Ghazali waspada dengan anak zamannya. Dengan pemuda-pemuda zamannya, generasi-generasi pada zamannya, waspada. Sehingga beliau juga menghimbau bagi siapapun yang tidak mampu berinteraksi dengan sesama, hendaknya mengambil uzlah untuk hidup menjauhi hiruk-pikuk manusia. Dan zaman sekarang, pondok ini sudah masuk bab uzlah yang dahsyat, luar biasa dahsyat. Ada sebagian orang yang lebih peduli dengan, lebih mungkin mendahulukan makna kasih sayang, akan tapi kasih sayang yang salah. Memondokkan anaknya itu berat, kasihan, enggak ini. Di pondok juga makan. Yang bikin enak makan bukan menumu yang bermacam-macam, akan tapi di saat perut dan tenggorokan menerima itulah yang enak. Tidak harus macam-macam. Lauk yang paling enak adalah lauk di dalam perutmu sendiri. Pendidikan dari Nabi SAW apa? Nahnu qaumun la nakulu hatta naju, tidak makan kecuali lapar. Jadi lauk yang paling enak adalah lapar di dalam perutmu. Sehingga mereka tidak membedakan di sate atau bukan sate. Masya Allah, nikmat. Cuman orang tua kadang memikirnya adalah, oh kasihan, kasihan. Di rumah pun tidak pernah ditunggui sama bapak ibu yang dia bingung cari duit kok. Setelah bingung cari duit, bingung cari belanjanya. Tapi anaknya, waktu cari duit anaknya ditinggal, waktu belanja anak juga ditinggal. Sama aja. Jadi, maka pembahasan tentang bagaimana pentingnya anak-anak kita, kita kenalkan dunia kemuliaan pondok pesantren. Berapa tahun atau dalam waktu tertentu. Ataupun kalau mereka harus mengambil kuliah, di sana alhamdulillah ada kuliah-kuliah yang dipersiapkan untuk tinggal di tempat tersebut dengan terhormat. Bahkan termasuk cita-cita kami, salah satu dari cita-cita, dan ini juga wasiat dari guru mulia Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, di samping kita membuat pondok pesantren semacam ini, dan juga media dakwah, kita hendaknya membuat pesantren untuk mahasiswa. Karena mereka adalah juga anak-anak bangsa, yang masa depan bangsa adalah di tangan mereka, sepak terjang mereka, kerja mereka, maka hendaknya mereka harus kita bekali. Alhamdulillah ada beberapa lokasi, baik di Jawa Timur atau di Cirebon, kita ada lokasi yang sangat dekat dengan kampus-kampus. Semoga Allah mengirim hamba Allah yang bisa membangun itu semuanya. Dan kami prinsipnya sederhana saja. Menguzlahkan anak-anak kampus itu dalam beberapa saat saja. Setelah mereka sibuk di kampusnya, sorenya bergabung dengan kita. Diajari bagaimana sholat yang baik, berzikir, kenal Allah, kenal Rasulullah. Kemudian setelah itu mereka bisa kembali ke kampus maksimal. Dan kami pun akan beri kurikulum kepada mereka yang ringan. Dan mohon nih para pembimbing-pembimbing anak-anak kampus yang tinggal di pondok pesantrennya, jangan sampai menerima mahasiswa itu latah. Diterima saja tanpa dipikirkan bagaimana program untuk mereka. Karena kita menemukan anak-anak kampus yang hanya bisa tinggal di pondok 2 tahun, sebenarnya dia kayak numpang nginep di pondok, hanya karena disuruh bapaknya. Sampai di pondok kita tanya, kamu belajar apa? Saya belajar Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik. Apalagi? Saya belajar Fathul Wahab. Fathul Wahab, Alfiyah Ibnu Malik itu adalah buku yang dipelajari oleh santri yang mondoknya 12 tahun itu. Rupanya itu hanya karena latah, karena kiainya tidak membuat program. Sehingga kami membuat kurikulum ringan buat anak kampus. Mereka tidak akan terganggu urusan kampusnya. Mereka tidak akan terganggu. Selama ini kita pakai ngontrak-ngontrak saja dulu deh. Kita nyewa-nyewa, kita sewa-sewa biar anak tinggal di situ. Barangkali ada hamba-hamba Allah atau saudara-saudara daripada hamba-hamba Allah di sini ini yang punya tempat atau rumah nganggur dekat-dekat kampus tidak dipakai. Bisa dipinjam oleh kami, boleh dipinjamkan kepada tim kami nanti untuk kita rekrut anak-anak kampus dan sekaligus mereka jadi pejuang kita. Kita uzlahkan di tempat tersebut. Dan kami tidak butuh waktu banyak untuk mereka. Setelah pulang dari kampus jam 4 sore, 5 sore, sholat maghrib berjamaah. Kami hanya butuh waktu dari mereka, berikan waktumu 1 jam saja untuk kami. Selebihnya adalah untuk pendidikan di kampusmu. 1 jam untuk kami antara maghrib dengan isya. Kami tidak akan mengganggu waktumu. Antara maghrib dengan isya, sholat maghrib berjamaah. Kemudian setelah itu apa? Wirid sederhana, kemudian setelah itu diberi pelajaran 4 materi saja, tidak lebih dari itu. Karena anak kampus harus jago, kalau dia dokter harus hebat dalam ilmu kedokteran. Kalau dia insinyur harus hebat. Jangan dokter salah, nanti salah obat. Harus pinter nih. Maka kurikulumnya ringan. Yang pertama adalah akidah Asy'ariyah praktis. Akidah yang sudah praktiskan, mengenal apa itu manhaj Asy'ari, kemudian poin-poin terpenting manhaj Asy'ari, kemudian ada tahadiyat mu'asirat, kita ajarkan kepada mereka, sebab anak kampus biasanya biasa berpikir, kita beri tentang topik-topik khusus tentang selama ini diperdebatkan. Ringan saja, dan itu bisa sekali pertemuan, 1 jam cukup. 4 materi, akidah praktis, fikih praktis, apa yang mereka butuhkan dalam wudu mereka, sholat mereka, dan kita motivasi juga tentang zakat, agar di saat mendapat motivasinya untuk mencari rezeki, agar bisa berzakat nanti. Zakat, kemudian haji, pokoknya fikih-fikih praktis. Yang ketiga adalah akhlak. Harus akhlak yang dirasakan, bukan akhlak teori yang dihafal oleh otak mereka. Tapi akhlak yang dirasakan oleh mereka. Bagaimana sopan santun mereka dimulai dari diri mereka dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau di kampus adalah dengan orang-orang di kampus. Di pondok dengan orang di pondok. Di rumah dengan orang tuanya. Jadi akhlak yang mulia. Yang keempat adalah membaca Al-Quran yang benar, yang fasih. Hafalan tidak perlu kami tuntut banyak-banyak. Kalau mau menghafal, juz amma saja. Sehingga nanti kalau jadi seorang pengusaha besar, punya karyawan 2,000, sholat terawih bersama, imamnya enggak usah ngundang dari anak pondok. Karena dia sudah bisa membaca fasih. Nah ini, tidak usah macam-macam. Dan kalau sudah ada program ini, kalau anak bapak, ibu, terus sekolah di kampus, enggak dititip di sini, keterlaluan benar ini. Daripada ngekos. Padahal kalimat daripada itu sendiri sudah enggak enak, kayak enggak menghormati itu. Bahkan ini harus diutamakan. Dan ini ada program, mohon ini disampaikan kepada siapapun. Barangkali ada orang yang di Bandung, punya rumah nganggur di Bandung, cukup untuk menyampung 50 anak, alhamdulillah. Kita langsung buat program. Yang di Jakarta, yang di Semarang, yang di Solo, yang di Surabaya ini ada. Kita juga ada anak-anak kita di sana, insyaAllah. Ini akan, kalau ada rumah-rumah yang, atau ada orang pemukiman, ini keluar dari urusan pesantren ini. Ini ada program khusus untuk menghuzlahkan anak-anak kampus, agar mereka menjadi seorang yang jago dalam berpikir, tapi hatinya sejuk. Dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ketahuilah, itulah orang yang Anda dambakan sesungguhnya. Yang punya anak di kampus, Anda menghendaki anak seperti itu. Bagaimana anak kampus, seorang anak fakultas kedokteran, yang ternyata wajahnya basah dengan air wudhu, lihat, di tasnya ada mushaf setiap saat, kalau nganggur dibuka dan baca Al-Quran. Pandangannya terjaga, kalimatnya dibatasi, tidak ngomong ngaco, sehingga kesibukannya indah. Menjadi tim dakwah kita, kemudian yang pakar IT pun demikian, untuk diuzlahkan anak kita. Biarpun uzlahnya tidak uzlah maksimal, akan tapi beberapa waktu antara jam 4 sore sampai subuh dengan kita. Setelah itu berangkat pagi, Masya Allah. Dan kita akan di Tulungagung, kita sudah ada tanah yang ada di lokasi kampus, di Cirebon ada tanah lokasi kampus. Ini perlu, ini nanti Insya Allah dibangun. Semoga Allah mendatangkan ahli surga. Dan ini penting, kata guru kami, ini sangat penting, wahai anak. Beliau mengingatkan, sangat penting ini. Sehingga itu muncul. Pakar-pakar adalah alumni dari kita. Biarpun lihat mereka tidak harus pondok. Dan kami pun juga tidak membuat pondok untuk anak kampus. Maksudnya, pondok ini tidak kita perankan untuk anak kampus. Maksudnya, pondok ini tidak boleh ada orang datang pergi. Kenapa? Karena membawa virus. Membawa ini. Makanya di sini tidak ada. Ya, saya ingin anak saya sambil kuliah mondok di sini. Oh, tidak bisa. Kalau mondok. Kalau sambil sekolah, tidak ada. Lalu bagaimana? Saya buatkan sendiri program khusus kayak begitu nanti. Ini insya Allah. Ini lebih ramah untuk menguzlahkan anak kita. Lalu orang tuanya di mana? Sekarang dibahas. Mari dibahas. Orang tuanya harus. Ini uzlah sesaat lagi. Ini uzlah sesaat. Belajarnya uzlah. Jauh ini. HP-nya ditutup. Televisinya ditinggalkan. Macam-macam. Penting hal-hal semacam ini. Nah. Imam Nawawi ingatkan begitu bahayanya dalam pergaulan. Tapi di sisi lain, dalam bergaul itu sendiri ada kebaikan dan kemuliaan, asalkan benar cara bergaulmu. Sehingga bab selanjutnya, setelah matang dalam urusan uzlah tadi, uzlah menyendiri, menjauh dari hiruk pikuk manusia, setelah kamu benar-benar paham makna itu, baru boleh berbicara tentang keutamaan bergaul. Tidak dibalik oleh Imam Ghazali. Sebab bergaul itu ada nikmatnya, ada hawa nafsunya, ada ini. Sendiri itu berat. Tidak semua orang mampu. Hidup berdua dengan istrinya, tidak kenal dengan manusia. Dan mungkin saja ada orang yang takut dosa, bisa saja. Dia tidak merasa, tidak mau bergaul dengan orang karena takut ngunjing, takut melihat kemaksiatan dan sebagainya. Dan memang saat ini kita tidak duduk dengan manusia kecuali ada maksiatnya. Sesaat auratnya kebuka, kalimatnya menjerumuskan, belum. Dia melakukan kemaksiatan, kita tidak mampu untuk merubahnya. Maksiat juga bagi kita. Berat sekali urusan dengan manusia. Semoga di saat Allah menempatkan kita bersama manusia, Allah menjaga kita. Itu yang kita inginkan. Nah sekarang kita harus faham. Ini loh Imam Ghazali, Imam Nawawi punya pendidikan selanjutnya untuk kita adalah babu fadlil ikhtilati. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid daraini amin ila anqal babu fadlil ikhtilati bin nasi. Bab keutamaan bergaul dengan manusia. Jadi bergaul dengan manusia juga ada keutamaannya, tapi ada catatan dan syaratnya. Sebab wali di gunung dengan wali yang ada di tengah pasar, memang lebih hebat wali yang di tengah pasar. Di tengah gunung tidak ada tantangannya, di tengah pasar tantangannya banyak. Ulama yang tersembunyi, nyendiri hebat karena selamat dia. Atau orang soleh yang sendiri hebat. Tapi orang soleh yang bisa menjaga diri bergaul dengan orang lebih hebat. Lebih hebat. Karena pemanfaatnya lebih besar. Maka disebutkan babu fadlil ikhtilat, bab tentang keutamaan bergaul. Bin nasi, berurus, berikhtilat dengan manusia. Ikhtilat. Wa khuduri jumaihim, menghadiri sholat-sholat Jumat. Wa jamaatihim, dan perkumpulan-perkumpulan mereka. Perkumpulan kayak apa ini? Konser? Ya bukan begitu dong. Ya perkumpulan kayak begini. Jangan sampai gara-gara uzlah mau ngaji, Bu. Oh, mohon maaf, saya kemarin dengar pengajian dari Buya, lebih baik uzlah, saya tidak mau ngaji. Salah paham. Perkumpulan itu udah enggak boleh. Arisan gunjing. Ada arisan gunjing? Na'udzubillah. Enggak sadar kadang-kadang orang begitu tuh. Karena memang manis menggunjing. Wa masyahidil khairi, dan tempat-tempat kebaikan. Wa majalisid zikri ma'ahum, majlis-majlis zikir bersama mereka. Lihat? Majlis zikir kita datangi. Perlu kita urusan dengan manusia. Jangan berhujjah uzlah, lalu anda jauh dari majlis zikir. Akan tapi, hadirilah majlis zikir dengan catatan selamat urusanmu. Ini perlu ilmu dan ini perlu pendidikan. Jika majlis zikir itu di waktu yang tidak pantas untuk dirimu, wahai anak putriku, maka engkau tidak perlu hadir. Biarpun katanya menghadiri adalah wali kutub. Wali kutub datang akan tapi jam malam. Tempatmu jauh, tidak ada yang menemanimu dari mahrammu. Tidak ada rombongan yang mulia bersamamu, maka ketahuilah wali kutub tersebut lebih senang jika engkau berzikir di kamarmu yang sempit itu. Sebab kadang tanpa bimbingan, ini, wah campur aduk lagi perempuan. Berzikir la ilaha illallah ini kena setan. La ilaha illallah kena iblisnya. La ilaha maksiat. Dari mana kamu dapat pahala, nak? Makanya kami himbau pengajian Buya di malam hari yang seperti yang di alun-alun dan sebagainya. Dipisah lagi perempuan, akan tapi siapapun, termasuk majelis taqwa. Jika kalian datang ke sana tidak ada yang menemani dari orang-orang mahrammu, atau tempatmu jauh, tidak ada teman, rombongan terhormat, tidak usah datang ke majelis kami, tidak. Allah akan kirim ilmu laduni, dengar radio saja di rumah. Kebiar begini bukan tujuan, akan tapi tujuannya adalah sampai kepada kalian ilmu. Oh, ini khusus anak putri. Kalau laki-laki tidak berani ke masjid, jadi perempuan namanya itu. Hah? Laki-laki banyak alasan. Kalau laki-laki, lagi beda ini. Anda laki-laki. Ini khusus adik-adik putriku ini. Jangan memaksa kau untuk hadir di majelis. Jika ternyata tidak terhormat. Kalau kamu memaksakan ke tempat tersebut, wahai anak-anakku, ketahuilah kamu bersama syaitan, bukan bersama malaikat. Syaitan hawa nafsu. Na'udzubillah. Biasanya di tempat tersebut pun yang kau cari bukan ilmu. Lirik sana tuh, na'udzubillah. Jadi mohon majlis-majlis yang malam hari khususnya, sekiranya kalian tidak terhormat ke tempat tersebut, kalian tidak usah datang. Jadi berkumpul sendiri ada aturannya. Bergabung antara laki dengan perempuan pada dasarnya bukan sesuatu yang terlarang asalkan ada rambu-rambunya. Berbeda dengan khulwah ya. Kalau khulwah laki perempuan berduaan di tempat yang mungkin sekali dia melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, maka itu khulwah yang diharamkan. Jadi kalau seorang laki dengan perempuan berduaan, perempuan yang bukan mahramnya, dan dia bukan istrinya, bukan mahramnya, yang dikhawatirkan terjadi sesuatu yang diharamkan di situ. Biarpun tidak dikhawatirkan. Biarpun tidak dikhawatirkan. Akan tapi jika keadaanmu berduaan dengannya itu, mungkin kalian bisa melakukan sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia dari kemungkaran. Maka hukumnya kalian haram berduaan. Biarmu untuk ngajar. Anggap saja wali kutub laki-laki, wali kutub perempuan. Wali semuanya. Kalau melakukan maksiat, melihat maksiat saja sudah nangis. Wali kutub, hebat. Enggak kebayang maksiat pada dirinya. Wali kutub lagi perempuan di kamar berdua, tetap haram biarpun ente wali kutub. Apalagi seperti kita. Di kamar berduaan, biarpun untuk mengajari Al-Quran, Lagi perempuan berduaan, untuk biarpun mengajari Al-Quran, berduaan. Yang sekiranya kalau cubit-cubitan tidak ada yang tahu, mohon maaf, seperti apa sih kadar keharumannya? Melakukan kemungkaran, orang tidak tahu. Ini termasuk bentuk khulwah. Itu mutlak haram, tidak ada tawar di sini. Kecuali mendesak kalian untuk menolong. Bahkan memegang pun adalah menjadi boleh desak untuk menolong. Misalnya, ada perempuan yang pingsan, minta pertolongan, sakit beneran, ya jangan ditunggu. Oh, keburu mati nanti. Tarik, gendong, bawa ke rumah sakit, selesai. Sambil menjaga hati kita agar tidak masuk bab-bab yang diharamkan oleh Allah. Adapun ikhtilat, bergabungnya laki dengan perempuan, ada mulai di sini supaya tidak salah. Ikhtilat bukan sesuatu yang dilarang, asalkan memenuhi syarat-syarat berikut ini. Anak kita harus hafal berapa syarat? Ada 5 syarat agar perkumpulan kita itu bukan menjadi perkumpulan yang diharamkan laki perempuan. Yang pertama adalah sama-sama menutup aurat. Sama-sama menutup aurat. Perkumpulan hamba yang tidak menutup aurat membawa maksiat. Haram. Kenapa? Kalian pasti melihat aurat mereka. Hindarilah perkumpulan orang yang tidak menutup aurat. Jangan sok menjadi malaikat. Kamu bukan malaikat. Oh, saya bisa menjaga. Dan kalaupun terpaksa kita berkumpul bersama orang yang tidak menutup aurat karena kita tidak mungkin bisa untuk menghindar, misalnya kalian harus berdakwah ke negeri kafir. Sementara mereka butuh. Ya kurangi sebisa mungkin untuk menghindar dari perkumpulan mereka. Ngapain Ustaz jalan-jalan dan mau belanja? Sudah tahu yang jualan adalah seperti itu. Enggak perlu belanja-belanja kecuali mendesak. Misalnya, Anda tidak perlu, karena haram Anda akan berurusan orang yang membuka aurat, misalnya di negeri kafir. Misalnya di mana? Di Singapura, di Hong Kong, di ini, lihat. Bagi seorang laki-laki tidak ada. Kalau memang kita pasti melihat di situ adalah model-model keharaman yang tampak. Karena biarpun kita tidak berduaan dengan mereka, akan tapi aurat kebuka. Nah, kalau kita harus masuk ke tempat tersebut karena tugas dakwah, atau karena harus melewati jalan tersebut, maka kullil mu'minina yaquddu min absarihim. Jangan kau lihat mereka. Engkau bisa mengalihkan pandangan. Ini urusannya amanat. Biarpun pandangnya ke sana, pikirannya ke sini, bisa loh ya. Itu kan iblis yang ngajak nonton. Jadi urusan kejujuran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah. Sudahlah, haram-haram selesai. Saya tidak mau lihat. Kadang arahnya di situ, ah buka aurat. Ada bagian tubuh yang menarik bagi dia. Lihat, ke sana tapi pikirannya ke sana. Makanya kelihatan bengong dia. Haram, jangan sampai seperti itu. Amanat. Jadi perkumpulan tersebut harus sama-sama orang yang menutup aurat. Yang kedua, bersama orang yang sama-sama menjaga mata. Jadi pergaulan kita pun harus kita pilih orang-orang yang menjaga mata. Sebab ada di balik mata kita, ada hayal. Di balik mata kita ada akal hayal kita. Dari mata yang jelalatan, biarpun sudah ditutup rapi orangnya pakai cadar, dengan baju yang ini masih dia mencari-cari, karena memang dasar mata jelalatan, mencari lekuk-lekuk atau apa saja, menjadikan dia tertarik. Biarpun ini sudah rapi dengan ini semuanya, pasti ada sesuatu yang menarik. Jujur, laki-laki saya laki-laki. Kecuali Anda sudah hilang akal, baru tidak tertarik dengan perempuan. Jangan bohong, jangan sok menjadi wali majdub. Wali majdub kan kelasnya, kalau secara martabat akal adalah gila. Kalau enggak gila, lain cerita. Tapi selagi yang normal, orang normal, punya fitrah normal, lihat. Biarpun orang sudah menutup aurat, tentu ada bagian-bagian yang akan menggugah syahwatnya. Berkumpul dengan orang-orang yang jelalatan. Sudah kalian ada anak solehah, soleh, pakai baju yang rapi. Tapi laki-laki yang memperbuat itu. Ya enggak enak itu. Mata iblis, mata syaitan. Maka perkumpulan dengan orang yang tidak menjaga matanya juga diharamkan. Maksudnya, makanya hendaknya perkumpulan yang kita buat adalah perkumpulan yang terhormat. Kayak begini terhormat. Yang ketiga adalah, yang dibincangkan adalah kalimat-kalimat yang mulia. Bukan ngomong jorok kotor. Yang satu pakai imamah, pakai cadar, ngomong porno. Haram. Ini kacau. Ya keempat, tempatnya pun terhormat. Bukan tempat yang hina. Bukan tempat yang biasa orang fasik di situ. Yang kelima adalah tidak dempet-dempetan. Kalau dempetan dalam keadaan yang tiba-tiba terjadi sesuatu, misalnya ada gempa lalu ini atau apa. Jangan Anda bicara tentang Mekah, Mekah hukum berbeda. Mekah sudah dijaga oleh Allah, orang di sana itu hampir tidak ada pikiran tentang urusan syahwat. Karena semua karena umrah haji adalah sekali. Ini jangan disamakan dengan keadaan di Mekah, orang tawaf dan seterusnya. Secara umum semacam ini. Maka, termasuk ziarah Wali Songo yang kita lakukan selama ini, ziarah adalah sunnah. Untuk mengingatkan kita akan kematian, yang pertama, jika itu kekasih Allah, kedua punya faedah untuk menambahkan kecintaan kepada ulama-ulama. Kita ziarah Wali Songo, tapi kalau di situ ternyata tempatnya berdesakan, ramai desak-desakan, hei anak putriku, mundur kau, di mobil saja, pahalanya sama. Sukses insyaAllah. Rencana mau dikabul, cepat-cepat dodoh insyaAllah. Maksain, wah, mau apa kamu itu? Pahalamu belum tentu, dosamu pasti. Namanya orang bangkrut. Gitu. Nah, ziarah Wali Songo semacam itu, hukumnya haram. Gak usah pakai Jumat Kliwon lah, ambil Jumat yang lain lagi. Jumat Legi kayak Jumat Pahing kayak. Gara-gara, kenapa harus Jumat Legi ya tuh? Jumat Legi ya di sini ya? Legi apa Kliwon? Hah? Jumat Kliwon, ya. Ambil Jumat Pon di sana. Yang sepi, hanya dirimu dengan keluargamu. Selesai. Gak ada perbedaan antara Kliwon dan Pon tuh, gak ada perbedaan. Yang menjadi beda adalah amal baikmu. Hari Allah semuanya baik. Ini harus perhatikan, kadang-kadang ini orang salah. Beribadah enggak pakai pembimbing. Sehingga beribadah sambil bermaksiat. Bangkrut. Kenapa? Ibadahnya belum tentu diterima, maksiatnya pasti dicatat sama malaikat. Duh, gimana? Dapat apa? Dapat dosa saja. Hati-hati urusan ini. Dembet-dembetan dan sebagainya. Nah, itu adalah masalah ikhtilat. Karena disebut ikhtilat, nanti jangan sampai terbebas. Oh, ikhtilat berkumpul enggak apa-apa. Fadlu ikhtilat bin nas. Kebaikan bergabung, berbaur dengan manusia. Nanti kacau, wah ini, bab. Nah, ini harus ada batasan-batasan. Baik. Wa iyadatu maridihim. Iyadati maridihim mengunjungi orang yang sakit. Kemuliaan dalam hadis Qudsi. Abdi marud, maridtu falam ta'utni. Nanti Allah akan menyeru, hei hambaku, aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku. Bagaimana engkau sakit, ya Allah, wa anta rabbul alamina. Bagaimana engkau sakit, ya Allah, engkau adalah Tuhan semesta alam. Allah menjawab, abdi fulan marid. Anna abdi fulanan marid. Hambaku ini sakit. Dan kau tidak kunjung kepadanya. Kalau seandainya kau kunjung kepadanya, niscaya engkau akan menemukan aku bersamanya. Maknanya apa? Pengabulan doa, kasih sayang. Bukan Allah duduk dengan orang sakit. Maka yang anti takwil akan terjerumus nanti. Manhaj kita, si ayat-ayat atau hadis-hadis yang ada sangkut pautnya atau yang sangkut pautnya dengan yang menyebutkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang ada kesamaan dengan sifat-sifat manusia, maka hendaknya ditakwili, dimaknai dengan makna yang berbeda akan tapi tidak bertentangan dengan syariat. Maksudnya Allah bersama orang sakit itu bagaimana? Bukan tidur bersamanya, na'udzubillah. Akan tapi Allah akan memberi pengkabulan, rahmat, kasih sayang. Makanya kunjung kepada orang sakit luar biasa. Orang sakit lemah lagi. Makanya kami menghimbau kepada orang yang ingin bangun pondok. Pengen punya program besar. Bukan datang kepada donatur dan orang kaya. Bukan, salah itu. Biasanya kalau mau bangun pondok, para ustadz-ustadz bangun pondok kemana datangnya? Proposal ke orang kaya. Ini salah alamat. Datanglah kepada orang sakit. Datanglah kepada orang fakir. Innallah sayang surukum bidu'afaikum. Mulailah dari situ. Dahulukan mereka. Setelah engkau datang kepada orang-orang lemah, orang-orang fakir, ketahuilah Allah akan mengirim orang kaya pilihannya nanti. Jangan datang ke orang kaya dulu. Salah alamat. Latah kita orang kaya. Didatangi dengan hormat. Tawaduk dengan orang kaya. Man tawadu alihoniin lihi dhahaba'anuh tulu thadinihi. dekat dengan orang kaya karena kekayaannya, 2/3 imannya hilang tuh. Tak tanya dengan orang fakir enggak peduli, orang sakit enggak peduli. Pedulilah, maka ibu kalau punya program, saya ingin usaha karena Allah, saya ingin menjadi pengusaha yang sukses, ingin bangun pondok sini yang gede, ingin bantu. Buya kan punya program dakwah, tadi kan sekolah mahasiswanya juga belum jadi, pondoknya pun juga belum beres-beres tuh, makanya. Tapi saya enggak punya duit, saya mau buka usaha. Gimana saya buka usaha ini? Karena Allah, bismillah, ibu datang ke beberapa orang fakir, orang sakit, datang itu semuanya. Dengan sedekah, hibur mereka. Allah bersama mereka. Inna Allah sayang surukum idu'afaikum. Allah akan berikan pertolongan kepada kalian semuanya adalah melalui orang-orang lemah. Baru setelah itu apa? Ada sahabat yang ngajak kerja yang baik. Yang bangun pondok tiba-tiba ada, subhanallah. Maka kami yakin jika ada orang kaya datang ke sini lalu membangun pondok ini adalah berkat doa orang-orang fakir yang doanya diterima oleh Allah. Dan masih ingat doa-doanya apa? Ya Allah, kirimkan ke tempat ini hanya ahli surga saja, gitu ya. Masih ingat? Insya Allah yang datang ke sini ahli surga, karena doanya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Datangilah orang-orang sakit. Orang kaya yang ikhlas itu biarpun tidak Anda datangi, sudah ngerti dia, tidak usah. Tidak usah terlalu banyak basa-basi. Karena orang kaya kalau ikhlas, subhanallah. Banyak kita menemukan orang-orang semacam itu. Tetapi silaturahmi tetap terjalin dalam hubungan baik. Bukan berarti kita harus menjauh dari orang-orang kaya dan pejabat. Oh tidak, wajar saja. Tetapi pandanglah mereka dengan pandangan cinta. Kita ingin membawa mereka agar sama-sama berjuang dan selamat. Maka kami selalu mengingatkan. Dudukmu dengan orang kaya, wahai ustaz. Kamu kalau duduk dengan orang kaya, apa yang ada di hatimu? Jika kebayang di mata dan hatimu adalah bangunan megahmu, kau tersesat, terjerumus. Akan tapi jika engkau melihat orang kaya, hendaknya yang ada di matamu adalah bagaimana orang kaya ini adalah akan masuk surga itu. Makanya Anda menasihati dia, mengingatkan dia agar berbuat baik dengan hartanya, biarpun tidak harus bantu pondokmu. Kenapa harus bantu pondokmu? Ini kan orang egois. Kita harus membersihkan niat itu. Bisa saja kita duduk dengan orang kaya hanya ingin menggedekan pondok, karena ini jor-joran gede-gedean pondok, megah-megahan pondok, bagus-bagusan pondok. Wah ini kiamat, musibah. Kalau duduk dengan pejabat, apa yang kau inginkan duduk dengan pejabat? Saya ingin duduk dengan pejabat, saya ingin dia masuk surga, gitu saja, sudah. Tidak terlalu penting kalau dia ngasih izin atau tidak ngasih izin. Kalau tidak ngasih izin, urusan dia dengan Allah, tapi saya. Kalau dia menjadi ahli surga, pasti dimudahkan urusan izin-izin. Besok menutup izin keharaman, diskotik, segala macam. Jadi Anda kalau duduk dengan seseorang, harus cara pandang mulai. Ini loh, bab mukhalah atau bergaul ini harus begitu caranya. Sudah masuk kita babnya. Niatmu salah, salah seterusnya. Engkau bergaul, berkunjung, dekat dengan mereka, niatmu adalah untuk apa? Untuk bagaimana mereka itu selamat. Maka selalu kami ingat, pandanglah orang lain sebagai lahan pahala. Dirimu sendiri untuk mendapatkan pahala. Bukan cari duit, bukan untuk gedekan pondok, bukan. Salah. Kalau engkau duduk dengan seseorang hanya ingin menggedekan pondokmu. Tapi engkau rindu untuk mendapatkan pahala. Kiai keliling ke sana kemari bukan bagi-bagi pahala. Tapi sebetulnya dirinya itu cari pahala. Karena dirinya sangat butuh dengan pahala. Karena mereka sangat yakin akan adanya surga. Sehingga mereka kiat keliling ke sana kemari. Bukan cari duit. Kalau sudah menjadi lahan cari duit, pergaulanmu dengan manusia salah. Hei para ustadz sekalipun. Kalau lu bagi-bagi duit. Waduh hebat betul. Yang fakir dikasih, dibantu dan sebagainya. Yang kaya dikasih motivasi untuk selamat berjuang. Nah ini. Wa muasati wa huduri janaizihi, menghadiri jenazah mereka. Biarpun tidak sempurna. Mungkin sekalipun. Dan pahalanya besar. Kalau kita mau memandikan jenazah, sholat sampai mengantarkan ke kubur, nanti dapat 2 girot. 2 gunung emas. Maksudnya pahalanya gede. Kalau yang mandikan dalam sholat saja dapat 1. Paling tidak ini adalah untuk menghibur yang hidup. Menghibur yang hidup. Dan juga pahalanya besar yang demikian ini. Ini kita lakukan. Dan rindu keutamaan. Sampai Nabi mengajarkan di situ ada pahala. Bukan hanya karena enggak enak saja. Bukan karena kasihan saja. Kamu rindu pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Memuasati muhtajihi, memberikan bantuan kepada siapapun yang butuh dari mereka. Nah ini indah sekali kalau orang bisa begini, ya itulah perkumpulan dengan manusia membawa kemuliaan, yang membawa keberkahan. Menjadi diangkat derajatnya di hadapan Allah. Jadi perkumpulanmu, kalau engkau harus kumpul dengan manusia, dengar tadi apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Jadi kalau pergi ke satu tempat tuh harus punya perkiraan, di sana banyak orang fakir kayaknya, berarti saya harus nyiapin duit. Barangkali saya bisa bantu di sana. Wah, hebat begitu. Perkumpulan yang istimewa. Wa irsyadi jahilihi, memberikan petunjuk kepada yang tidak mengerti dari mereka. Awas, lihat, ini tidak ada cari duit, tidak ada ini. Makanya ini bencana besar kalau ustaz sekalipun datang ke kampung hanya nyari duit. Mari kami dikagetkan dengan pertanyaan salah satu. Ustaz, gimana tentang dakwah profesi itu? Dakwah profesi itu gimana, Ustaz? Dakwah jadikan profesi. Waduh, tidak masuk rumus itu. Profesi adalah kalau cari duit kerja ke pasar sana. Hebat, bisa jadi orang kaya membangun pondok wali di tengah pasar, yaitu orangnya. Jangan menjadikan media dakwah untuk mencari duit. Na'udzubillah. Bahkan keluar dirimu, keluarkan duit untuk berdakwah, itu baru hebat. Wa irsyadi jahili, memberi petunjuk. Wa ghiri dzalika, dan yang lainnya, mimma salihim, dari kebaikan-kebaikan untuk mereka. Liman qadara 'alal amri bil ma'rufi, yang mampu tentunya di dalam mengajak kepada kebaikan. Wa nahyi 'anil munkari, jika ternyata ada kemungkaran, kalian harus ada kemampuan untuk menghentikan dari kemungkaran tersebut. Jadi pergaulanmu itu harus ini rumusnya ini, dan ini kayaknya enggak cukup kita jelaskan hari ini. Jadi perkumpulan dengan perkumpulanmu dengan mereka ini adalah hal, untuk itu ada amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, tidak harus ceramah. Misalnya tetanggamu yang jarang sholat, yang kalau disuruh sholat mah susah, jangan nyuruh dia sholat, suruh yuk hadir pengajian saja. Insya Allah hadir pengajian sekali dua kali jadi ahli sholat. Yuk ngaji, yuk temani saya ngaji apa? Nggak, mbak seneng kumpul orang-orang, nanti biar didoain deh. Yuk temani saya, yuk. Padahal dia nggak sholat. Akhirnya hadir pengajian sekali, beli kerudung, niatnya karena Allah, sampai di rumah sholat, Allah. Dan indah. Anda harus ada kiat untuk begitu, jangan menjadi orang cuek, bebek. Kalau Anda menjadi orang cuek, bukan makommu kumpul dengan manusia, hidup di tengah hutan sana. Kumpullah dengan makhluk-makhluk yang tidak perlu Anda sapa, kumpullah dengan makhluk-makhluk yang tidak perlu Anda amar ma'ruf nahi munkar. Kumpul sama meong, kumpul sama kera, kumpul sama ini. Tidak perlu amar ma'ruf nahi munkar di sana. Tidak ada zina bagi harimau. Kalau Anda tidak mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka jangan di sini. Maka kami menghibur, kepekaan itu penting. Sadar, biarpun nanti caranya tentu sangat indah. Kita bukan menghantam, tetangganya langsung dicaci maki. Kamu tidak sholat masuk neraka. Lu ngapain kamu ngomong gitu? Semua ngerti kalau orang tidak sholat nanti bisa masuk neraka. Nah, tapi tetanggamu memang belum biasa dengan keindahan. Dan kami bersyukur termasuk ini, semoga ini. Beban kami ini terkurangi dengan tetangga-tetangga yang baik. Kami tidak pernah perlu datang ke Sendang itu. Ih, banyak ini dari Sendang itu pada datang. Ada sebagian pondok tertutup. Sehingga apa? Mungkin di kiri kanannya adalah orang yang tidak pernah kenal ilmu. Dan semoga Allah mudahkan bagi pondok-pondok semacam itu untuk membuka dakwah untuk orang yang ada di kiri kanannya. Sebab di kiri kanannya tanggung jawab besar. Apa artinya kalau harus pergi ke negeri-negeri jauh atau kemana, tentunya di kiri kanannya tidak mendapatkan perhatian. Alhamdulillah ini ya baiknya orang-orang yang ada di sini. Lihat kalau jalan kaki ini kan orang kampung semuanya. Apalagi kalau maulid Nabi Allah, wah semuanya buka rumahnya untuk bagaimana, tempat parkir segala macam. Enak. Paling tidak mereka sudah sambung dengan dakwah. Tapi harus ditingkatkan. Bagi yang belum sadar akan kebaikan ini, yuk diajak warga Sendang. Ini kira-kira ada seperempat nih dari warga Sendang. Selebihnya adalah memang orang-orang jauh. Dan Anda pun jangan sampai Anda cuek dengan tetangga Anda, hey, yang sudah datang ke tempat ini. Mestinya targetnya, kalau hari ini yang ngaji semacam ini, tahun depan sudah enggak cukup ini tempatnya. Karena apa? Setiap orang ngajak orang satu, paling tidak dalam sebulan. Kayak. Sebulan aja deh targetnya ngajak satu orang. Berat enggak sebulan? Sebulan, mana targetmu? Kan gitu. Ngajak satu orang, ngajak yang telaten, assalamualaikum, yuk ngaji. Besok belum mau, minggu depan belum mau. Minggu ketiga marah, tambah gede pahalamu kalau dimarahi sama dia. Paham? Terus, jadi kami perlu bangun kepekaan karena Anda sudah terlanjur bergaul dengan manusia. Kalau Anda tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, Anda dosa nanti. Kalau dikatakan fal ghayr biyadihi, dirubah dengan tangannya, itu semuanya merubah dengan tangannya, sebenarnya mampu. Cuman caranya yang cantik, yang manis. Memang pertama adalah ingkar, tapi tidak cukup dengan ingkar. Yang penting aku ingkar. Enggak, engkau mampu dengan kepiawaianmu. Mau ngajak dagang saja bisa. Ngajak nonton konser bisa. Sama sebetulnya caranya. Kalau ini enggak, insyaallah enggak pernah ngajak konser. Artinya ajak tetanggamu. Mana yang hadir di majelis saat ini? Itu-itu, tak, malah kurang. Berarti Anda belum punya greget untuk amar ma'ruf. Berarti sebaiknya Anda hidup di hutan sana. Kalau Anda belum bisa membawa orang ke majelis ini, maka Anda kembali ke hutan. Tambah berat ini. Kalau dengan Buya itu harus meningkat terus nih. Sebab yang bangun satu lokal tidak cukup. Kamu harus bangun dua lokal. Kenapa? Harus naik pangkat terus. Masa surgamu hanya di situ saja? Naik lagi. Sampai surga Firdaus bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ngaji dok insya Allah selamat surga. Cuman khawatirnya surganya paling bawah nanti. Sekarang meningkatkan lagi, ngajak orang, naik lagi, ngajak orang, naik lagi, ngajak orang, naik lagi. Ini. Wa qam'i nafsi khalas ini. Wa nahya 'anil munkar. Menghentikan kemungkaran dengan halus, tapi jangan sampai kita diam. Dengan keindahan. Subhanallah, kita menemukan. Mungkin tetangga kita yang masih judi dan sebagainya. Tidak bisa langsung kita, kamu jangan judi dan sebagainya. Dia akan ngomong, ente bisa kasih duit sama saya, bisa ngomong gitu nanti. Tapi dengan perilaku yang lembut, paling tidak diajak ngaji dulu. Atau tidak, ayo bantu. Yuk kita punya tenaga, besok bersih-bersih masjid, yuk pondok, nyumbang sehari. Dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut, biarpun katanya ahli maksiat, maka bisa saja dengan kebaikan yang tulus itu akan terangkat dia. Makanya program Mampanci Rongsok itu jangan sampai program Rongsok yang Buya komando, suarakan itu jangan berhenti. Ada ngajak tetangga, Bu, punya rongsok apapun bawa. Biar dia tuh nyambung, sebetulnya hatinya kebuka untuk pondok pesantren, untuk dakwah. Rongsok punya apa sih panci bolong? Sudah ya, kumpulin saja yuk. Nanti kalau sudah banyak, milik saya, milikmu, dan milik tetangga, kita manggil tim Al-Bahjah bagian rongsok. Intinya apa? Dia tuh sadar. Bu, sudah diterima sama pondok ya. Semoga bisa manfaat, bisa untuk beli bata dan sebagainya. Dia mikir, aku telah nyumbang pondok, padahal aku gak sholat. Akhirnya mikir jadi sholat besok. Dan ternyata ada yang kami ceritakan, orang gak pernah kenal majelis ini, gara-gara rongsok datang majelis kok. Ternyata bantu besar, bantu di belakang, bantu berapa? Gara-gara rongsok. Makanya kita itu ingin program macam-macam tuh intinya untuk ngikat hati. Kami tidak tega, tidak rela jika Anda kumpul ke sini hanya sekedar datang pergi. Hati yang tidak nyambung tidak. Harus sambung dengan majelis ini. Maka masuk program kalau bisa Anda itu dengan ya, dengan pasti memberikan bantuan kepada lembaga kebaikan. Biarpun hanya 100 rupiah sebulan. Yang penting nyambung 100 rupiah. Bismillah niat untuk pondok 100 bisa dapat apa ya? Tidak apa-apa sudah, jangan remehin kebaikan. Dari 100 rupiah kalau Anda tulus, 100 ini akan berkembang di hatimu. Akan menjadikan hatimu menyala sehingga apa? Suatu ketika jika rezeki banyak bisa saja 100 juga enteng. Dan seterusnya. Jadi jangan remehkan kebaikan. Tetangga-tangga ajak berbuat baik dulu, maka dari kebaikan itu ada nurnya. Sehingga kami tidak meremehkan kebaikan seperti apapun. Gak beri-beri karena intinya nyambung. Buya itu gak bisa dipakai di sini. Enteng ngatur. Bisa dipakai. Kalau ternyata betul tidak usah, bisa jadi untuk nguruk segala macam. Ada bermanfaat, jangan dianggap tidak manfaat. Ini termasuk program. Itu sebenarnya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah cara. Anda bisa membawa semacam itu, ajak saja. Kadang-kadang subhanallah, ada orang kalau diajak ngaji tidak mau. Tapi di saat urusan kerja, pak, mobilnya bisa dipakai tidak untuk apa? Untuk ngaji. Biar kami yang bayari bensinnya, situ yang nyopir. Tatanya Pak, wis tidak apa-apa pakai saja. Subhanallah, karena tulus, gara-gara mobilnya dipakai ngaji, terbuka hatinya. Mungkin. Biarpun Anda punya mobil, tidak apa-apa. Ngajak orang sebaik-baiknya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Wa qam'i nafsi anil idha'i. Dan menjaga hatirimu agar tidak menyakiti orang lain. Awas hati-hati. Jika kau berani bergaul dengan manusia, awas. Jangan sampai lesanmu menyakiti orang lain. Dan ini yang paling jarang dirasakan, khususnya oleh orang yang katanya punya kebaikan. Penghafal Quran, ustazah, ustaz, biasanya kalau ngomong jelekit gak sadar. Merasa dirinya sudah hebat, tinggi pangkatnya, punya Quran. Penceramah, ustazah, wah hebat, ahli zikir. Kalau ngomong sama orang saya nanya, ceplak, ceplok, ceplak, ceplok. Inna ya Rasulullah, inna mra'atan taqumul lail wa tasumun nahar. Ada perempuan yang kerjaannya adalah bangun malam, siang harinya puasa. Tapi kerjaannya adalah kalau ngomong sama orang jelekit. Nabi mengatakan, la khaira fiha, gak ada baiknya. Innaha min ahli nari, di ahli neraka. Ngomongnya jelekit. Makanya kalau Anda kumpul dengan orang itu kayaknya itu harus direkam. Ngomong apa? Enak enggak omonganmu? Jadi dalam sehari itu 8 jam berkumpul dengan manusia, nanti 8 jam harus ini maksudnya menunjukkan kita, pokoknya kita harus waspada dengan apa yang kita omongkan. Kadang enggak sadar, cepat cekit, cerkah cekit. Bahkan dia pun amar ma'ruf nahi mungkar, menghentikan kemungkaran, jelkit juga enggak boleh. Hati-hati. Jelekit tidak boleh, karena jelekit menjaga basyiru wala tunafiru. Kalau kau jelekit, menjadikan orang jauh darimu. Apapun alasanmu. Tetap dengan keindahan. Dan gimana haji? Jangan Anda dikuasai hawa nafsu, mentang-mentang amar ma'ruf. Wah, ini kamu enggak benar dan sebagainya. Jujur. Sudah kau menangis di tengah malam, dan sebelum kau mengajak, itu ada 4 yang suka berjudi di gerdu. Dan mabuk di gardu. Lalu Anda akan mengingatkan dia. Jangan datang ke tempat tersebut kecuali engkau di malam hari sudah menghadap kepada Allah. Dengan menitikkan air mata. Mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu apa? Tidak harus kau ingatkan dia. Barangkali perlu tegur sapa terlebih dahulu. Tadi assalamualaikum mas. Mohon maaf punten saya ganggu. Dia mikir. Yang ganggu saya. Kok malah dia ngomong saya yang ganggu. Akhirnya tersentuh hatinya. Oh, masya Allah. Iya. Akhirnya apa? Anda lewat pun disembunyikan sudah. Sudah mulai baik. Jangan sok jadi pahlawan tapi tidak pakai uslub Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon termasuk juru dakwah, ustaz sekalipun. Imam Nawawi yang mengingatkan dalam kitab kita yang baca dalam Tibyan itu. Jangan Anda menyuruh, jangan Anda mengajak kebaikan kecuali di malam hari engkau sudah mengadu kepada Allah dengan menangis kalau perlu. Supaya kau tidak tertipu mengajak orang bukan kepada Allah, kepada dirimu untuk mengagungkan. Biar disebut kau sebagai pahlawan, sebagai juru dakwah, sebagai ustaz. Ho ho ho. Tak tahu apa oleh Allah dikatakan masuk neraka kau dusta dengan itu semuanya. Alhamdulillah. Nah, ini perlu. Wasabri alal adza, sabar saat diganggu oleh orang. Karena kamu Anda sudah terlanjur urusan dengan manusia, harus sabar saat ada orang mengganggu. Dan sabar pangkatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini katanya, i'lam ketahuilah, annal ikhtilat berurusan bergabung dengan manusia dengan cara-cara yang sudah disebutkan tadi. Bin nasi dengan manusia, ala wajhil ladzi dzakartuhu. Sesuai dengan apa yang aku sebutkan tadi, dengan aturan-aturan tadi, bergaul dengan manusia, kalau bergaulmu dengan manusia, dengan aturan tadi, al-wal-mukhtar itu adalah yang dipilih. Itu adalah pendapat yang dipilih oleh para orang-orang besar. Alladzi kana alaihi Rasulullah, dan begitulah Rasulullah, Rasulullah kumpul dengan manusia. Ya Rasulullah bukan uzlah saja, pernah uzlah, tapi setelah itu kumpul dengan manusia, dakwah sana sini. Wasairil anbiya dan para nabi semuanya. Salatullahi wassalamu alaihim. Kadzalikal khulafa'ur rasidun. Para khulafa'ur rasidun juga kumpul dengan manusia. Wa man ba'dahu minas sahabati, sahabat-sahabat besar kumpul dengan manusia. Wa tabi'in kumpul dengan manusia. Wa man ba'dahu, begitu ulama seterusnya kumpul dengan manusia. Min ulama'il muslimina wa akhyarihim, dan orang-orang baik kumpul dengan manusia. Orang uzlah terhitung 1-2. Akan tapi ketahuilah, berkumpul dengan manusia ini adalah harus ada aturannya. Wa huwa madhhabu aktsari tabi'in, ini adalah madhabnya kebanyakan kaum tabi'in. Wa man ba'dahum, dan setelahnya. Wa bihi qala Syafi'i wa Ahmad, dan begitulah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berkata. Wa aktsaru fuqaha, dan kebanyakan para fuqaha radhiyallahu ta'ala anhum, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada mereka. Qala Allahu ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah berfirman, hendaknya kalian dalam kebersamaan ini selalu dijadikan ajang tolong-menolong dalam kebaikan. Tidak akan ada makna tolong-menolong kecuali Anda berkumpul dengan manusia. Kita kedatangan para guru-guru mulia, kita selesaikan sedikit. Wa fi makna wal ayat fi makna ma dzakartu katsiratun, ayat sesuai dengan makna-makna yang kami sebutkan sangat banyak sekali, maklumatun sangat maklum. Kita kedatangan guru-guru mulia. Yang pertama adalah yang sangat dimuliakan, yang semoga dimuliakan oleh Allah. Guru mulia Kiai Haji Ja'far Shadiq, beliau adalah dari Madura. Beliau pejuang yang sangat gigih di dalam berdakwah. Dan yang kedua adalah beliau adalah pejuang yang masya Allah luar biasa, Kiai Haji Lutfi Basori. Dan beliau adalah sudah masyhur kiprahnya di dalam menjaga umat ini. Dua-duanya menjaga umat ini dari akidah-akidah yang sesat. Mungkin kalau pernah dengar di Madura ada kelompok akidah yang suka mencaci sahabat Nabi dan seterusnya. Ini Kiai Ja'far Shadiq yang menjadikan gerakan itu menjadi mati dan tidak berkembang lagi. Dan itu berjuang secara sungguhnya. Bukan hanya ngomong toh anti ini, anti itu, tapi tidak ada perjuangan dan pergerakan. Dan beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh yang gigih di dalam menjaga akidah umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita kedatangan beliau, majelis kita semakin berkah. Maka kami harus mengambil ilmu dari beliau. Dan kepada yang sangat kami cintai, kami muliakan saudara kami, ayahanda kami, guru kami. Yang pertama mungkin Kiai Ja'far untuk memberikan kalimat-kalimat yang bermanfaat, kalimat-kalimat untuk memberikan wejangan kepada hamba-hamba Allah yang ada di hadapan kita. Kemudian setelah itu yang kami cintai, Kiai Haji Lutfi Basori, fadal. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, al-khairu bi yadillah. Hadrotal mukarramin, para kiai, para alim ulama, wabil khusus guru kita bersama Yaji Buya Yahya, wabil khusus juga yaitu Kiai Haji Lutfi Basori, beliau pengasuh pesantren pondok pesantren ilmu Quran di Singosari, Malang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, secara singkat saya ingin menyampaikan beberapa hal dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya dari Madura, alhamdulillah mewakili ulama perkumpulan Aliansi Ulama Madura. Di ada Basra, ada macam-macam di situ. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membentengi akidah umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bersatu mulai dari Sabang sampai Merauke, bersatu padu, sinergi, dakwah secara lisan, dakwah bilhal, tidak ada lain adalah untuk menyelamatkan umat kita, supaya nanti kelak kita semua bisa berkumpul dengan guru-guru kita, dengan ulama kita, wabil khusus yaitu guru-guru kita, sesepuh kita. Insya Allah, kalau hati kita ini nyambung, panjenengan senang dengan majelis ini, dengan para ulama, insya Allah kelak di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Walladina amanu wattaba'atahum durriyatuhum biimanin alhaqnahum durriyatahum. Orang-orang yang beriman dan keimanannya diikuti oleh anak keturunannya, oleh duriyahnya, maka suatu saat kita akan dikumpulkan oleh Allah, orang-orang beriman dan yang diikuti oleh kita-kita semua ini di surga Jannatun Na'im. Amin. Allahumma amin. Di orang-orang yang beriman, kenapa tidak sebut orang-orang Islam? Karena ada banyak orang ngaku Islam. Liberal ngaku Islam, Wahabi ngaku Islam, Syiah ngaku Islam. Tapi keinginannya, keimanannya tidak sama. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di dunia terbesar, di Indonesia terbesar. Kelak akan ada 73 cabang dan hanya satu yang selamat. Fa insya Allah, kalau Bapak Ibu sekalian ikut para alim ulama dengan dalil Al-Qur'an tadi ini, fa insya Allah kelak akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keimanannya harus sama. Amaliyahnya harus sama. Ya suka baulih, suka tawassul. Mohon maaf. Mari kita lihat di Indonesia. Wali Songo itu Ahlus Sunnah wal Jamaah apa bukan? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah jelas kan? Kekasih Allah, para wali Allah. Di Pangkalan ada Syekhona Holil, Sudah jelas sama dengan kita. Di Batu Ampar juga ada seorang ulama, Syekh Abdul Manan. Konon beliau itu punya saudara di Banten. Jadi di Madura ini ada ulama yang masih saudara dengan Banten. Beliau datang dari Timur Tengah. Datang ke sana menyebarkan Islam. Ya Islam yang seperti kita ini. Jadi sekali lagi, ibaratkan gelombang. Kalau sama-sama radio boleh. Tapi kalau ya Buya Yahya FM, ya kita harus FM dong. Supaya ya sesama aswajah begitu. Insya Allah, saya yakin. Kita-kita di atas insya Allah, orang-orang solihin, duriyah-duriyah orang baik. Sampean belajar agama pada orang tuanya, pada gurunya. Sanad keturunannya jelas. Sanad keilmuannya jelas. Fa insya Allah sampean. Kenapa? Kita beragama ini untuk apa, Pak? Untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat, kan? Bukan untuk gagah-gagahan. Bukan untuk pinter-pinteran. Bukan untuk minterdebat. Tapi tidak lain adalah untuk keselamatan kita. Anak cucu kita. Sekarang betapa banyak ajaran-ajaran sesat yang ingin menyesatkan kita. Kami mulai kemarin di pondok ini bersama kira-kira 40 orang dari Indonesia-Indonesia berkumpul menuangkan ide-ide, pikiran, berijtihad bagaimana umat ini supaya tidak tergiring dalam kesesatan. Ini Pak. Jadi di Jawa Timur, alhamdulillah, gubernurnya tegas, majelis ulama-nya tegas. Mereka Jawa Timur membuat fatwa bahwa Syiah, Wahabi dan lain-lain adalah sebuah ajaran sesat. Ini untuk membentengi kita. Ini yang kita lakukan. Tadi malam selesai sampai jam 12. Insyaallah lanjut hari ini sampai selesai. Tidak lain menyamakan gelombang kita ini, keimanan kita ini biar sama. Itu jelas, itu nasnya Al-Quran. Jadi senjata kita yaitu tadi, sampean kumpul sama kita-kita ini buat apa? Ya keimanannya, bukan ke Islam. Orang ngaku Islam sangat banyak sekali. Ya harus persis dong. Ya kalau persis, ya mengikuti amaliah yang diberi petunjuk oleh para alim ulama kita. Ya, amaliah mulai dari solawatan, tawassul, dan lain-lain. Saya kira di pondok ini sudah sangat maju, sangat bagus. Dan kita akan bersinergi dakwah. Kemarin, Abuya sudah merintahkan saya. Gimana ini? Relay, radio, televisi. Jadi nanti kita, Madura, di Cirebon, Malang, dan sebagainya, kita hanya mengenal yaitu Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan lagi ada suku-suku ini, enggak ada. Yang penting hati kita sama, kita nyambung. Kita saling mendoakan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu secara singkat, kalau kita mengulas lebih banyak, Syiah dan macam-macam tidak selesai hari ini. Tapi yang lebih penting adalah kita harus melihat siapa kawan kita, siapa tetangga kita, siapa guru kita. Guru kita itu siapa? Karena harus jelas, Pak. Kalau kita berkawan, bertetangga, bahkan kalau tetangga-tetangga kita ini membuat kita tidak kondusif, kita dianjurkan juga berhijrah untuk lebih baik. Misalkan sampai ada tetangga, wis gak karu-karuan misalnya. Tidak apa-apa. Matur, bilang kepada Abuya, Abuya, saya ingin dekat dengan pondok, hati saya ingin dekat di pondok, hati saya ingin dekat dengan masjid, tiap hari kepingin masjid. Masya Allah, Pak. Ini yang kita coba kembangkan. Kemarin para ulama di Sidogiri, mohon maaf, di Sidoarjo, berkumpul, mempelajari bagaimana Islam di zaman Rasulullah. Di mana letaknya masjid? Di mana letaknya perkampungan? Di mana letaknya kiai? Di mana letaknya masyarakat? Mereka sholat subuh bersama. Dan terakhir, biar disambung oleh Gus Lutfi. Pak, insya Allah, Pak. Mari kita teliti. di mana ada masjid atau masjid dimanapun, apabila sholat subuhnya menyamai sholat Jumat, coba sampean cek masyarakatnya pasti makmur. Bisa enggak di sini? Sholat subuh sama dengan banyaknya sholat Jumat tiap hari, Pak. Bukan tiap minggu, tiap hari. Insya Allah. Coba sampean lihat di Madinah. Masyarakat Madinah tiap Makkah, Masya Allah. Sekarang gerakan itu dilakukan di Turki. Presidennya langsung memerintahkan gerakan sholat subuh. Akhirnya masjid penuh. Apa yang terjadi? Turki sekarang, Pak, ekonominya nomor satu di dunia. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kebenaran. Ini Turki. Turki yang katanya dulu negara sekuler. Hancur. Menjadi negara sekuler. Sekarang dimunculkan seorang presiden yang Islam. InsyaAllah Ahlus Sunnah. Gerakan sholat Jumat di Turki. Ekonominya naik secara signifikan. Katanya orang sekarang. Saya sendiri gak ngerti apa signifikan. Cuman bilang aja bisa, kan begitu. Nah, mari kita coba di bawah bimbingan beliau, Kiai Lutfi, kita coba gerakan sholat subuh. Ya, kalau bisa dimulai dari pondok ini, saya yakin bisa. Dan di masyarakat. Saya punya tetangga, Pak. Tetangga saya itu dua orang sudah tua. Setiap mau sholat subuh, taruh dagangannya di trotoar. Gak khawatir dicuri orang. Habis sholat subuh dia dagang. Yang dijual hanya, ya katanya orang Madura itu tampar apa, tali gitu loh. Ke pasar tiap minggu. Masya Allah, Pak, saya kadang-kadang gak nutut. Ini sekarang jadi orang terkaya di tempat saya. Allahu Akbar. Tapi beliau ini istiqomah sholat subuh di masjid. Ini yang kurang dari kita, Pak. Bukan kita mencari kekayaan, tapi ini adalah semata-mata ini adalah ketaatan, kepatuhan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kaya hanya jual kredek ini. Sekarang orang terkaya, ya Allah, saya kadang-kadang akal ini tidak nutut, Pak. Mohon maaf. Dia orang yang cinta sama ulama. Setiap hari di rumahnya ulama. Kadang-kadang nyapu, kadang-kadang nyuci. Masya Allah, sekarang orang terkaya di tempat saya. Ini kehendak Allah. Kenapa kita tidak ikuti jejak mereka gitu loh. Nah, ini yang terjadi di hari ini di tempat-tempat secara internasional, secara di Indonesia. Mari kita buktikan, kita coba. Dan ini tidak mudah. Dan ini tidak mudah tanpa semangat kebersamaan kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadl yang kami muliakan Kiai Haji Lutfi Basori untuk memberikan wejangan-wejangan untuk kami. Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, terlebih khusus yang mulia guru kita Buya Yahya dan juga guru kita Kiai Ja'far Sadiq. Semoga kita semua pada saat ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya juga hanya menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Buya Yahya dalam pengajiannya, walaupun saya hanya dapat mengikuti sejenak, tapi karena sudah dilanjutkan oleh Kiai Ja'far Shadiq, jadi saya tahu alur, mudah-mudahan alur kebersamaan ini bisa menjadikan kita terbuka, hati kita terbuka, rezeki kita terbuka, kesehatan kita terbuka, dan semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah sedekah atau pengeluaran infak dan lain sebagainya. Jadi disampaikan itu bukan termasuk urusan orang kaya dan orang miskin, bukan. Tapi kemauan dan kepedulian. Peduli dan mau, maka apapun milik kita akan kita berikan kepada mereka yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi, ini menurut riwayat Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu, pernah suatu saat salah seorang yang berjanji masuk Islam di suatu kaum, kemudian ada satu tokoh lah di situ yang ingin benar-benar masuk Islam. Tapi wong namanya masyarakat ya, macam-macam ya. Sahabat juga masyarakat kan gitu ya. Keinginannya macam-macam, kemauannya macam-macam, pemikirannya macam-macam. Maka orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita, beliau mengatakan, saya mau masuk Islam, tapi saya ingin imbalan. Masuk Islam ingin imbalan. Dialog, ringkas cerita, ditanya apa, pingin apa kamu imbalannya. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya masuk Islam, maaf, kalau engkau memberikan kepadaku kambing, kambing ini, sebanyak antara dua bukit. Kambing sebanyak antara dua bukit. Wah, ini kalau kita berinfak semacam itu ya, selesai sudah kepentingan Buya ini, mau bikin televisi se-Indonesia selesai sudah. Ibu yang dari sana ini misalnya menyumbangkan 100 kambing misalnya, itu belum di antara dua bukit ini. Bahkan semuanya ini, bapak-bapak dan ibu-ibu menyumbangkan 100 kambing pun belum mencukupi dua bukit. Kalau bukitnya ini besar, well, luar biasa itu. Ya. Saya mau masuk Islam, asalkan engkau ya Rasulullah memberi kepada saya kambing sebanyak berapa? Di antara dua bukit. Kalau dalam sejarah bapak-bapak dan ibu-ibu, zaman itu ya, di zaman Nabi itu yang namanya orang kaya adalah pemilik mawashi. Mawashi itu binatang ternak. Bisa kambing, bisa onta, bisa sapi. Di zaman itu. Tapi yang paling banyak ya kambing dengan onta. Saya punya pengalaman karena saya hidup di Mekah dan Madinah itu 8 tahun. Suatu saat saya dengan kawan-kawan pergi ke Taif. Wah, ini naik mobil, ya namanya rombongan ya. Taif itu barangkali kalau di wilayah-wilayah Jawa, Jakarta seperti Puncak gitu ya. Kalau di Tegal ada Guci gitu ya. Wilayah-wilayah naik gitu, tempat istirahat. Sudah? Nah, tatkala kita ini naik mobil tiba-tiba berhenti di tengah jalan karena tidak bisa lewat. Karena tidak bisa lewat. Jadi seperti macet di tempat kita ini ya, di Cirebon, di Jakarta, macet. Cuman masalahnya, di depan kita ini bukan mobil-mobil macet. Tapi seorang wanita yang berkerudung dan ditutup wajahnya, yang jelas ini tubuhnya tubuh wanita, dia pakai peci besar yang untuk orang nelayan yang tidak kepanasan itu, ya, dengan pakai tutup tertutup, ibu-ibu tertutup begitu ya, gamis gitu ya, gamis. Nah, dia berdiri dengan membawa apa ini, kayu gitu. Mungkin kalau di Jawa ada orang yang pelihara bebek itu digini-ginikan begitu. Nah, ini kambing. Satu orang wanita yang menggiring kambing. Dan kami berhentinya itu hampir satu jam antri. Karena macet. Bukan gara-gara si komo lewat. Tapi gara-gara si kambing lewat. Itu kebiasaan masyarakat di sana. Sampai sekarang masih ada yang ada di dusun-dusun. Kalau orang Indonesia biasanya tingkatan kaya itu umumnya rumahnya berapa atau rumahnya tingkat dan mobilnya berapa. Kan begitu ya. Mobilnya berapa? Oh ini mobilnya 7. Wah ini pasti orang kaya. Kan gitu ya. Salah satunya. Tapi kalau di zaman Nabi enggak. Berapa banyak kambingnya? Atau berapa banyak ontanya? Begitu ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita, orang tadi minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam asalkan engkau beri kambing sebanyak mana? Di antara dua bukit." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari segi maisha keluarga, istrinya adalah orang yang kaya, yaitu Siti Khadijah. Walaupun pada akhirnya Siti Khadijah menghabiskan hartanya untuk kepentingan Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih hidup sebagai orang miskin. Padahal beliau ini manajer yang sangat luar biasa. Manajer perdagangan paling handal di zaman itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu manajemen yang diterapkan oleh Nabi di dalam bidang perniagaan, perekonomian, itu begini ya, kalau sekarang ada toko jualan eceran, ya biasalah. Kemudian di satu tempat ada toko jualan untuk kulaan, ya kulakan, biasanya laris. Betul? Kalau yang eceran itu sehari didatangi 20 orang, maka tempat kulakan itu biasanya bisa didatangi 50 orang. Pasti laris. Kenapa demikian? Kalau eceran itu jual barang, misalnya ambilnya 1.000, maka dijual 2.000. Kan begitu ya umumnya ya. Sedangkan kalau tempat kulakan itu enggak. Ambilnya 1.000, dijual 1.500. Sehingga ini mendapatkan keuntungan sedikit yang tempat kulakan. Tapi berhubung konsumennya itu lebih banyak, maka dia akan lebih menjadi berkembang. Maka di mana-mana toko yang sifatnya untuk kulakan itu biasanya menjadi berkembang tambah besar. Begitu. Ini manajemen yang diterapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, seorang yang intelektualnya tinggi beliau ini. Karena itu tatkala masyarakat mengambil modal dari calon istri yaitu Siti Khadijah, maka Fulan bin Fulan ngambil, dia dagang dengan sebagaimana mungkin kalau saya sampaikan, yaitu dengan model jual eceran tadi itu. Tapi Nabi Muhammad tidak mengambil modal yang sama kepada Siti Khadijah, calon istrinya, tapi beliau selalu dagangannya habis duluan. Kenapa? Karena kalau orang lain mengambil keuntungan 100% dari modal, beliau mengambil cuma 50% dari modal. Tentu masyarakat dari sekian banyak ini pada datang, wah kalau kita beli di tempatnya itu Muhammad, ya masih muda waktu itu, pasti dapat murah. Tapi apa hasilnya? Laris manis, barangan habis, barangnya ya. Kemudian kembali ke Siti Khadijah, jualan lagi. Akhirnya beliau termasuk manajemennya ini yang sangat digandrungi dan dilestarikan oleh beberapa kalangan sampai detik ini. Luar biasa. Kalau begitu, kalau kita bertanya, apakah Nabi Muhammad itu tidak pantas atau tidak bisa bekerja untuk kaya, pasti bisa. Seorang manajer yang sangat luar biasa. Hanya saja beliau pada akhirnya memilih hidup miskin. Jadi hidup miskin beliau itu pilihan. Jelas ya? Bukan berarti beliau itu miskin, tapi memilih hidup miskin. Tapi bukan berarti miskin. Kenapa demikian? Karena tatkala orang tadi itu meminta syarat kepada Nabi, ya Rasulullah, aku akan masuk Islam kalau engkau beri kambing berapa? Sebanyak di antara dua bukit. Itu permintaannya dituruti oleh Nabi. Luar biasa. Dituruti oleh Nabi. Sudah diberikan. Nah, tatkala diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut kembali ke kaumnya. Dan dia mengatakan, hei kaumku, kalau kalian masuk Islam, ini metode dakwahnya Nabi nih ya, kalau kalian masuk Islam, kalian minta apapun kepada Rasulullah, akan diberi. Aku sudah diberi kambing sebanyak di antara dua bukit. Luar biasa. Akhirnya banyak masuk Islam. Hanya saja oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu diberi pengertian mereka. Orang-orang yang masuk Islam hanya ingin mendapatkan apa? Kambing tadi itu diberi pengertian. Katanya begini, ya kalau kalian masuk Islam hanya kepingin cari hidup di dalam Islam, itu bukanlah mendapatkan ajaran Islam yang sempurna. Kata Sayyidina siapa? Anas bin Malik. Jadi yang mensyarai, menerangkan dakwahnya Nabi itu adalah para sahabat. Bahkan beliau mengatakan, sesungguhnya Islam itu wajib dicintai lebih besar daripada sekedar kambing di antara dua bukit. Itu tidak ada artinya. Kambing di antara dua bukit tidak ada artinya. Kalau kalian lebih cinta kepada Islam. Demikian juga barangkali kita, ya ikhwan ya, di tengah masyarakat kadang-kadang ini ya, kadang-kadang ya begitu. Wah, saya kepingin masuk di sana, ya, apa namanya, ikut pengajian. Ya, syukur-syukur bisa jualan dan laris. Alhamdulillah. Ya, tak? Ada yang bawa apa, dagangan. Ya, boleh. Bukan haram. Itu seperti tadi sahabat yang minta apa, kambing di antara dua. Tapi, tidak demikian juga. Semuanya tidak begitu. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, kalau kalian cinta Islam, bukan justru mencari hidup di majelis taklim. Hidupi itu majelis taklim. Barangkali begitu ya. Yang dikatakan siapa? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Karena itu para sahabat. Dan juga dicontohkan oleh Nabi. Kalau saya terjemahkan, saya fahami apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberikan kambing sebanyak apa di antara dua bukit. Padahal Nabi bukan orang kaya. Begitu ya. Walaupun beliau bisa kaya. Bukan sekedar beliau bekerja menjadi manajemen yang sangat luar biasa tadi. Bukan sekedar itu. Allah pun pernah menyuruh Malaikat Jibril untuk menawarkan kepada Rasulullah. Kalau kamu mau itu Jabal Uhud. Apa namanya? Gunung Uhud jadikan emas. Kita bayangkan saja gimana ya. Emas satu gunung mau diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waduh, kalau kita pingsan barangkali ya. Kita jalan-jalan mendapatkan emas satu gini misalnya, jalan-jalan ada emas satu gini ya. Ketemu. Itu insyaallah kalau kita di Cirebon, orang Cirebon enggak ada yang tahu. Kenapa? Takut diminta. Wah, ini kan saya yang nemu. Ya, saya yang nemu, apalagi ada suratnya, misalnya ada surat siapapun yang menemukan emas ini, maka dia berhak atas kepemilikannya. Wah, ini tetangganya, lihat saja, jangan-jangan nanti habis ini ya. Barangkali begitu gambarannya. Tapi Nabi tidak. Diberi, tidak mau Nabi ini. Tidak mau. Tapi luar biasa, beliau justru memberi kepada masyarakatnya. Itulah figur-figur yang perlu kita ikuti. Bukan berarti saya menganjurkan, ayo kita miskin bersama, bukan. Tapi nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin kita kalau kita ini apa ya, senang sedekah, senang berbuat baik, itu begitu. Terakhir saya juga menceritakan, ingin membawa satu cerita tentang para sahabat ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashabikan nujum bi aihi muqtadaitum ihtadaitum." Para sahabatku itu ibarat bintang-bintang di langit, ibarat lampu-lampu, ya, penerang-penerang, pelita-pelita di dunia ini. Kepada siapa saja kalian berkiblat dalam kehidupan mereka, maka kalian insya Allah akan mendapatkan hidayah. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Sa'id Al-Jumahi. Ini Sayyidina Sa'id Al-Jumahi mempunyai riwayat yang banyak ya. Salah satunya begini. Panjang sebenarnya kalau saya ceritakan, saya potong saja karena waktunya juga agak siang ya. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab, sang khalifah, khalifah keberapa? Kedua dalam Islam. Itu akan mengutus seorang gubernur di wilayah Syam, kalau sekarang Syria. Ringkas cerita, Sayyidina Sa'id Al-Jumahi dipanggil oleh Khalifah Umar radhiyallahu taala anhum, ditawari, "Hei Sa'id, siap-siaplah engkau dan keluargamu untuk pergi ke Syam karena engkau akan aku jadikan gubernur." Wah, kalau orang sekarang ini, gimana tawaran jadi gubernur? Menarik enggak? Bukan sekedar menarik, saling bantai-membantai untuk menjadi seorang gubernur. Ya enggak? Bahkan kecurangan dan keculasan pun sudah mulai tampak. Kayak di DKI ini, ya, Ahok dengan segala macam temannya, ya, yang temannya ada yang katanya muslim, tapi ya kemungkinan munafik ya. Oh, muslim kok mendukung gubernur kafir, kan munafik gitu kan. Gitu. Dengan segala macam lah yang kita lihat beritanya itu. Tapi di zaman itu tidak. Sayyidina Sa'id Al-Jumahi justru menangis di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Kata beliau, "Wahai khalifah, kenapa engkau akan menjerumuskan saya ke dalam dunia fitnah?" Jadi dianggap jadi gubernur ini calon mendapatkan fitnah. Ya fitnah bukan fitnah kayak ngerumpi itu, bukan bu, bukan. Tapi fitnah itu dunia. Fitnah yang bisa menghabiskan keimanan seseorang. Beliau menolak. Meminta kepada Sayyidina Umar bin Khattab agar tidak menunjuk dirinya sebagai gubernur. Pokoknya ya menghindarlah. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab melihat bahwasanya ini sahabat Sa'id ini pantas dan patut memiliki semua kriteria jadi gubernur. Maka dengan perintah, ya kalau saya gambarkan Sayyidina Umar dengan ketegasannya, barangkali begini, "Kalau kamu tidak nurut, lehermu tak potong," barangkali begitu ya. Akhirnya, karena Sayyidina Umar melihat sahabat Sa'id ini memang pantas untuk jadi gubernur, sedangkan sahabat Sa'id menolak, maka dengan penuh pemaksaan lah begitu ya, dipaksa oleh Sayyidina Umar, diperintahkan beliau bersama istrinya, yaitu Sa'id bersama istrinya berangkat ke mana? Ke Syam ya, negeri Syam Syria. Sudah ringkas cerita, sampailah di sana beliau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar dengan job-job yang sudah jelas. Lah, 5 tahun berikutnya Sayyidina Umar itu ekspansi. Menyuruh beberapa intelijen negara saat itu untuk pergi ekspansi kemana? Ke Syam. Suruh mencatat apa yang dilakukan oleh Sa'id di dalam memegang pemerintahan sebagai gubernur. Suruh catat. Apakah rakyatnya makmur? Kalau tidak makmur berarti ini khianat ini. Tapi kalau rakyatnya makmur, ya itu adalah sesuatu yang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan aturan main. Ringkas cerita, Sayyidina Umar mengatakan, "Tulis semua yang semua rakyat yang dalam standarnya miskin. Suruh tulis." Akhirnya ditulis oleh petugasnya ini. Fulan, fulan, fulan. Di tengah-tengah ada tulisan namanya Sa'id Al-Jumahi. Fulan, fulan, fulan, fulan. Ya, ya saya gampangkan saja kalau tulisannya itu adalah 20 orang, yang ke-11 itu tulisannya Sa'id al-Jumahi. Dibaca Sayyidina Umar setelah laporan. Loh, ini laporan orang miskin kok. Ada namanya Sa'id al-Jumahi. Itu apa, pimpinanmu atau orang lain? Ya, pimpinanmu atau orang lain? Kata petugasnya, ya itu pimpinan kita ini, yaitu Sa'id al-Jumahi yang kau utus. Akhirnya Sayyidina Umar ternyuh. Ya Allah, 5 tahun jadi gubernur jadi miskin. Di Indonesia 2 tahun jadi gubernur pada korupsi. La haula wala quwata illa billah. Luar biasa. Standarnya berbeda. Sayyidina Sa'id al-Jumahi standar orang-orang surga. Lah yang di sini pimpinan-pimpinan ini kadang-kadang standarnya adalah standar neraka. Kan beda jadinya. Maka Sayyidina Umar bersegera beristighfar astaghfirullahaladzim. Aku yang mengutus Sa'id al-Jumahi, kok bisa dia jadi orang miskin? Berarti aku merasa berdosa. Aku bertanggung jawab. Itulah seorang kepala negara. Presidennya zaman itu. Prihatin. Ya. Bukan presidennya ongkang-ongkang, begitu ya. Ada di kamar, pelihara apa ayam, pelihara kodok, pelihara ini. Bukan begitu ternyata ya. Luar biasa perhatiannya kepada masyarakat. Ditulis satu persatu. Luar biasa. Akhirnya dikirimlah. Dikirim sejumlah uang. Ya kalau zaman dahulu ini kan dinar sama dirham gitu ya. Gambarannya itu dibungkus kan begitu ya. Sudah sampai ringkas cerita, uang ini oleh utusan Sayyidina Umar disampaikan kepada sahabat Sa'id al-Jumahi. Beliau menerima di ruang tamu, sedangkan istrinya itu di belakang tembok gitu, di belakang tembok ini. Begitu mendapatkan tamu utusan gubernur, langsung ada apa ini? Oh ini Tuan Sa'id, ini ada kiriman dari Khalifah Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Sudah, ya baik saya terima. Begitu utusannya keluar, sudah selesai, dibukalah. Dikira ada surat tugas atau apa begitu ya. Begitu dibuka, langsung beliau menjerit katanya, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Istrinya dengar, langsung menjerit. Ya kalau bahasa Cirebon ya, bahasa sini ya. Abah, apa itu? Apa Sayyidina Umar khalifah kita meninggal dunia? Kata. Kenapa kok dikatakan meninggal dunia? Karena Sayyidina Sa'id berkeras-keras menyuarakan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Subhanallah. Oh enggak, Dek, bukan begitu. Ini Sayyidina Umar mengirimkan fitnah kepada kita yang lebih besar. Ini fitnah lebih besar daripada meninggalnya Sayyidina Umar. Wah, ini besar sekali. Istrinya bengong ini. Wah, apa ini? Ini coba lihat. Coba kamu lihat. Begitu dibuka, uang banyak. Maka Sayyidina Sa'id mengatakan kepada istrinya, Dek, mau kamu masuk neraka gara-gara ini. Ini fitnah besar. Luar biasa. Istrinya mengatakan, ya tentu tidak, saya kepingin masuk surga bersama engkau, wahai Sa'id al-Jumahi. Ringkas cerita, kalau begitu Dek, ayo mulai besok kita data orang-orang miskin, janda-janda yang ada di tempat kita data. Kau bagian penulisnya, aku bagian memberikan uangnya. Maka seluruh janda-janda dan orang-orang miskin di Syam saat itu mendapatkan bagian dari kiriman Sayyidina Umar yang dikatakan oleh Sa'id al-Jumahi sebagai kiriman fitnah. Artinya kiriman uang. Selesailah pembagian, maka beliau Sayyidina Sa'id al-Jumahi pulang ke kantor gubernuran bersama istrinya, yaitu rumahnya, rumah pribadinya kembali dalam keadaan kaya raya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada hati di dalam diri beliau itu, tidak ada tempat di hati beliau itu, tempat uang enggak ada. Tempatnya adalah iman. Tempatnya adalah senang menyenangkan orang lain, menghormati orang lain, gembira kalau melihat orang lain bergembira. Beliau adalah seorang gubernur. Beliau tentu pasti kalau hidup zaman sekarang, gak mungkin gubernur ini yang namanya Said Ibnu apa Al-Jumahi akan menggusur-gusur masyarakat itu, gak bakalan mungkin. Beliau lebih cinta kepada masyarakatnya. Tidak mungkin ya. Tidak seperti yang sekarang di televisi itu ya. Pak Ahok menggusur mana masyarakat di pasar ikan ya, luar Batang. Ah, ini gak masuk kriteria sama sekali. Bukan masuk kriteria orang baik, apalagi tidak Islam. Baik saja tidak, ya, apalagi kriteria masuk surga. Yang jelas ini adalah calon-calon penduduk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu saya mengajak kepada bapak-bapak, barangkali di sini ada Pak RT, barangkali ada Pak RW, Bu RT, Bu RW, ya, mungkin Bu Camat, Pak Lurah, dan semua. Mungkin juga bupati atau yang mendengarkan. Mari kita menjadi figur-figur seperti Sayyidina Umar bin Khattab ya, dalam memerintahkan sebuah kepemerintahan. Dan juga menjadi figur-figur seperti Sayyidina Said Al-Jumahi yang lebih mementingkan kesejahteraan masyarakatnya dibandingkan kepentingan diri sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga Buya Yahya yang saya hormati, Kiai Ja'far Shodiq yang saya muliakan, barangkali itu sedikit apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menggerakkan hati kita. Dan tak lupa para pemirsa Bahja TV yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dicintai Amin. Oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berkiblat kepada kehidupan orang-orang Islam terdahulu, khususnya di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Semoga dengan demikian kita bisa selamat ya, dalam kehidupan ini di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma amin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas wejangan dan bekal yang diberikan oleh yang semoga dimuliakan Allah, Kiai Haji Ja'far Shodiq dan juga Kiai Haji Lutfi Basori. Berikan motivasi kita untuk senantiasa berusaha bagaimana kita menyelamatkan diri kita dalam keadaan apapun. Dijabarkan sangat luas, dalam keadaan melarat pun harus selamat, dalam keadaan kaya pun harus selamat, dalam keadaan menjadi pemimpin pun harus selamat. Dan itu semuanya perlu ilmu, dan alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk jadi orang yang bisa menghadiri majelis semacam ini. Mohon maaf terlambat, yang panas bertahan dalam panas itu menghilangkan bermacam-macam penyakit ya. Yang kena matahari, tidak ada kencing manis, tidak ada apa. Jangan pindah, jangan cari perlindungan sudah. Biarkan dalam panas. Insyaallah, dan keringat keluar itu sehat, tidak usah takut dengan keringatnya. Ya, keringat adalah sehatnya. Alhamdulillah ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Paling penting adalah sambung hati dengan para ulama-ulama. Kita mencintai para ulama agar kita kelak bisa dikiring di surga bersama para guru-guru mulia. Dan mungkin hari ini tidak ada tanya jawab karena waktu. Karena beliau juga harus ada melanjutkan silaturahmi nasional di belakang. Tidak ada tanya jawab. Ada beberapa pesan yang harus kami sampaikan. Lazimilah majelis-majelis yang semacam ini, dimanapun Anda berada, hendaknya rindu kepada majelis yang semacam ini. Dengan catatan majelis tersebut adalah akidahnya benar, adalah akidah ahli sunnati wal jamaati. Kemudian juga tidak lupa kami himbau kepada siapapun untuk tetap sambung dengan tempat yang mulia ini. Baik dengan panjatan doa di tengah malam. Ini yang paling penting. Kami berharap semuanya tidak lupa untuk mendoakan di setiap malam dengan doa-doa sederhana ya. Ya Allah, kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, dan jadikan saya bersama mereka. Karena ini banyak program besar di sini, program besar. Dan juga bagi siapapun yang bisa menghubungi saudara atau kerabat untuk didatangkan di bulan Syawal nanti, karena siswa akan bertambah, guru-guru penghafal Quran. Bagi siapapun yang punya anak, keponakan, kerabat, tetangga, saudara, sahabat yang menghafal Al-Quran, bisa nanti untuk bisa mengajar di tempat ini. Tentunya akan dilihat dulu kesiapannya secara lahir dan batinnya. Kita butuh guru-guru penghafal Al-Quran yang banyak. Kemudian juga bagi para bapak ibu ingin mendaftarkan anaknya di sekolah Tahfidzul Quran, insya Allah sudah dibuka pengumumannya, dilihat nanti di depan juga ada pengumumannya. Mulai sekarang sudah dibuka Tahfidzul Quran, cuman kaidahnya sederhana. Setiap selesai ujian, itu langsung kita mengadakan seleksi yang paling pertama. Jika seandainya tidak diterima di sini, bisa masuk ke sekolah yang lainnya. Ini kelas Tahfidzul Quran. Adapun kelas SMP semuanya sudah beres, sudah cukup. Kemudian juga kelas Tafaqquh Fiddin, kelas pondok salaf yang gede, tanpa menghafal Al-Quran, juga sudah dibuka. Dan hendaknya segera mendaftar, karena semuanya terbatas. Dan juga kami sampaikan kabar gembira bagi siapapun yang menginginkan atau tolong disampaikan kepada santri-santri yang berbakat untuk bisa melanjutkan sekolah di Kuliyat Imam Syafi'i yang ada di Mukalla. Kami dapat informasi terakhir tadi malam, kemarin sore, dibuka kembali karena sudah jalan ke sana sudah mudah, biarpun harus naik bis setelah dari Oman nanti. Jadi kita masuk ke negeri tetangga, masuknya dengan bis, tapi aman, tidak ada masalah di sana. Penyakitnya sudah pada pergi. Dan memang selama ini anak-anak kita belajar di sana aman, serius, maksimal, menghafal, dan seterusnya. Maka jangan ragu kalau menyekolahkan di sana nanti. Dan ini adalah perlu biaya di awal saja, seterusnya adalah selama sampai selesai S1, akan dibiayai di sana, keberangkatan saja mulai tiket, visa, segala macam. Kurang lebihnya ini 2.750. Karena memang rute tiketnya agak rupet. Biasanya cukup $2.000 sampai $2.200. Sekarang karena apa? Lewat Oman ini ada tambahannya. Kemudian juga program-program yang ada di sini. Intinya Anda berdoa. Kirim orang-orang ikhlas ahli surga. Kita banyak program. Dapur umum sudah dibangun pondasinya, akan kita tingkat. Tingkat adalah perlu dana receh, uang receh 150 juta. Semoga Allah mengirim hamba Allah yang bisa mencukupinya. Kemudian gedung ini, lingkat 2 dan 3 ini segera mau dinaikkan juga. Untuk ngedak saja dulu, enggak langsung. Kalau langsung bilang satu gedung berapa miliar itu. Untuk ngedak tok tingkat berikutnya, butuh dana kurang lebihnya 500 juta. Semoga Allah mengirim hamba Allah yang bisa mengeluarkan uang recehnya ini. Kalau di hadapan Allah jangan ngomong gede ini, ada enteng, ada seperti kebiasaannya. Kadang-kadang ngomong begini sudah telat. Ibu harus berlomba gini. Kadang-kadang sudah ada yang nunggu ini. Baik, kemudian juga program dalam 2 bulan ini kita akan membuat 100 kamar mandi, mohon didoakan. Karena ini harus terhormat, karena santri semakin banyak. Sekarang sudah ada 100 lebih kamar mandi kalau tidak salah. Cuman kita perlu perbanyak lagi 100 kamar mandi. Setiap kamar mandi kurang lebihnya adalah 2 juta setengah sampai 3 juta. Ini diinformasikan siapapun yang bisa nyumbang. Ataupun mendoakan sudahlah. Intinya kami sampaikan agar panjenengan semua Anda ngadu kepada Allah agar dikirim ahli surga yang bisa menyelesaikan ini semuanya. Baik, ini saja. Kemudian setelah ini, setiap Ahad mohon siapapun yang ingin berjuang di tempat ini, apakah berjuang dengan ilmunya, ilmu apapun akan laku di sini. Sebab dakwah itu perlu perangkat ilmu yang bermacam-macam. Yang ingin berjuang bersama kami dakwah, ilmu IT, ilmu apa saja, termasuk ilmu agama, bisa nanti setelah ini bergabung. Nanti ada anak-anak yang duduk di sini, untuk bisa mendata siapa yang mau bergabung, termasuk yang berjuang dengan ilmunya, dengan pikirannya, termasuk dengan hartanya bergabung, karena nanti akan kita data untuk mendiskusikan. Termasuk seperti nanti malam ada diskusi masalah-masalah perjuangan. Yang sudah didata nanti bisa bergabung maksimal, datang untuk mikirkan perjuangan. Jadi nanti kita data, dan juga jangan lupa di sana ada tempat-tempat yang bisa digunakan, tempat-tempat untuk mencari informasi tentang perjuangan. Kemudian program radio, dan doakan juga. Program radio sekarang kita lagi ngurus beberapa tempat untuk stasiun radio. Ada Singkawang, Sambas, sama di Madura. Dan satu lagi ada di Madura atau di mana. Ini ada, insya Allah doakan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita semuanya. Baik, kita mulai dengan mukaddimah dengan doa. Nanti insyaallah selanjutnya doa akan disambung oleh guru-guru mulia. Dan juga ini informasi masalah barang bekas. Ini masyaallah manfaatnya besar, kami himbau bagi siapapun yang punya barang bekas jangan lupa untuk komunikasi, untuk telepon dengan nomor berikut ini. Nomornya barang bekas mana? Ini. 0853 Pak Doni 0853 2032 9720 atau Pak Diding 0822 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0822 170 0 0822-1700-787. Ini manfaatnya besar, intinya mengikat hati siapapun agar kenal ini. Termasuk Anda ajak untuk masalah ini, biarpun dia tidak kenal dakwah, tidak pernah ngaji. Biarpun dia mabuk segala macam, sudahlah. Karena dengan kebaikan yang dilakukan dengan barang rongsok, semoga sambung dengan majelis ini. Seperti yang selama ini kita temukan. Baik, ini saja insyaAllah kami tutup dengan doa, mukaddimah doa. Nanti akan dilanjut oleh guru-guru mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, Allah. Kami mohon seperti Engkau kumpulkan kami di tempat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, ya Allah. Baik yang hadir atau yang menyaksikan atau yang mendengar suara ini, ya Allah, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, pertemukan hati kami dalam berjuang di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon dan kami mohon, ya Allah, berikan keberkahan di tempat ini. Ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini atau yang mendengar suara ini atau yang melihat ajar ini, ya Allah, jika mereka punya hajat, kabulkan hajat mereka. Jika punya masalah, selesaikan, ya Allah, masalah mereka, ya Allah. Jika punya hutang, mudahkan mereka untuk bayar hutang mereka, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa dan Engkau Maha Kaya. Kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Ya Allah, saling mencintai karenamu, ya Allah. Dan jadikan kami semua ahli surgamu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang telah berjuang di tempat ini, yang berjuang di tempat ini dan Engkau sungguh Maha Tahu, ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Sungguh kami tidak rela dan kami tidak rela jika ada di antara mereka yang telah berjuang di tempat ini lalu mereka tiada ikhlas dan tidak tulus sehingga amal mereka tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat. Sungguh kami tidak rela, jadikan mereka ahli ikhlas sehingga kebaikan yang mereka lakukan bisa mereka lihat kelak di surga, ya Allah. Dan jadikan kami semua ahli ikhlas dan kirimkan ke tempat ini, ya Allah, hamba-hambamu yang ahli surga, yang ahli ikhlas, yang bisa berjuang di tempat ini, ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan petunjuk kepada kami semua, ya Allah. Dan berikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Berikan bimbingan dan petunjuk kepada pemimpin kami, ya Allah. Berikan kepada mereka hidayah-Mu, ya Allah. Jangan sampai, ya Allah, ada yang menguasai kami, pemimpin-pemimpin yang zalim, ya Allah. Sungguh inilah doa yang sering kami lupa untuk memanjat kepada-Mu, manjat kepada, mohon kepada-Mu, ya Allah. Kami jarang memohon untuk ini, ya Allah. Maka kami mohon saat ini, detik ini, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin ahli surga-Mu, ya Allah. Siapapun yang memimpin kami saat ini, bimbing mereka, ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka, ya Allah. Seperti Engkau dulu pernah memberikan hidayah musuh kekasih-Mu Nabi Muhammad Sayyidina Umar. Setelah itu menjadi pendukung kekasih Nabi Muhammad yang dahsyat. Maka kami mohon siapapun saat ini yang memusuhi umat Islam, ya Allah, dari pemimpin-pemimpin yang zalim, kami mohon berikan petunjuk dan hidayah kepada mereka, ya Allah. Berikan bimbingan dan hidayah-Mu kepada mereka, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka terus dalam kezaliman, dan sungguh kami tidak rela jika mereka menyakiti hamba-hamba-Mu. Kami ingin kelak mereka menjadi hamba pemimpin-pemimpin yang Kau cintai, yang menjadi sebab kesejahteraan umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan siapapun ahli maksiat yang mendengar suara ini atau melihat acara ini, hentikan dari kemaksiatan dan kehinaannya. Ampuni mereka, dan kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kemaksiatan, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari sebab-sebab murka-Mu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami, ya Allah, dari minuman keras. Jauhkan kami dari berjudi. Jauhkan kami dari mengambil haknya orang lain. Jauhkan kami dari makan riba yang saat ini ada di sana, di mana-mana riba, dan riba-riba menghancurkan, riba menjerumuskan, ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini hamba-Mu yang masih berurusan dengan riba, sungguh kami prasangka baik kepada-Mu, ya Allah. Engkau telah kumpulkan mereka di tempat ini karena Engkau akan mengangkat mereka. Maka ahli riba yang masih ada di tempat ini, ya Allah, giring mereka, keluarkan dari kehinaan ini, ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Gantilah dengan bisnis yang halal, bersih, lebih berkah dan lebih banyak, ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ketika mereka terus dalam kehinaan riba itu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami, jika usaha mereka masih belum benar, ya Allah, luruskan, benarkan usaha mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Dan jauhkan kami dari sebab zina yang saat ini banyak terjadi di sana sini, perzinaan dan kehinaan, perzinaan yang hina. Maka kami mohon, jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kehinaan. Sebab-sebab zina kadang kami berikan kepada anak-anak kami, HP, laptop, internet dan sebagainya. Maka kami mohon, ya Allah, jaga dan lindungi kami dan anak-anak kami dari zina yang busuk dan kehinaan, ya Allah. Dan ampuni kami yang telah membuka pintu zina untuk keluarga dan anak-anak kami, ya Allah. Dan jauhkan kami dari sebab-sebab perzinaan itu, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara hambamu yang ada di tempat ini atau yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini, ada di antara mereka ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, sungguh kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka dan hentikan dari kehinaan itu, ya Allah. Gantilah dengan yang halal, ya Allah. Dan ampuni mereka, ya Allah. Dan tutup aib mereka, ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan, dan jangan kau hinakan di dunia. Dan jangan kau hinakan di dunia. Ampuni, ya Allah. Dan bencikan kepada kehinaan itu, ya Allah. Dan jauhkan kami dari mukaddimah zina, ya Allah. Siapapun, ya Allah, syahwat-syahwat kami karunia darimu, ya Allah. Maka jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Cukupkan kami dari yang halal darimu, ya Allah. Yang belum menikah, jaga kehormatan, kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan ampun ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka dan ampuni kami, ya Allah. Sungguh dosa kami sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu persatu, akan tapi engkau maha tahu tentang dosa kami, ya Allah. Sungguh dosa yang itu, ya Allah, yang itu amat banyak dosa kami, ya Allah. Kami takut menghadapmu dengan membawa dosa-dosa ini, ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami, ya Allah. Dan kami berlindung kepadamu dari pandai berucap lalu tidak bisa beramal, ya Allah. Kami mohon berlindung kepadamu dari pandai bertutur tapi tidak bisa melaksanakan, ya Allah. Jadikan apa yang kami ucapkan dari kebaikan kami yang pertama melakukannya, ya Allah, sehingga kami tidak ketinggalan dari kemuliaan tersebut, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka dalam bayar hutang mereka. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, berjaga pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad, jaga mereka, lahir batin mereka, diri dan keluarga mereka, ya Allah. Jaga mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, berikan kepada kami keistiqomahan, ya Allah. Keistiqomahan, ya Allah. Dan jauhkan kami dari benci, ya Allah. Dendam kepada sesama kami, ya Allah. Dan jauhkan kami dari benci yang salah. Dan jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, berbuat zalim kepada kami, aniaya kepada kami, kami mohon, ya Allah, jangan kau timpakan musibah kepada mereka, ya Allah. Berikan kepada mereka hidayah, bimbingan, petunjukmu, ya Allah. Dan ampuni mereka, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang masuk neraka gara-gara kami, ya Allah. Kami tidak rela jika ada orang masuk neraka gara-gara kami, ya Allah. Yang lemah dari kami untuk berjuang, berikan kekuatan untuk berjuang. Yang miskin, berikan kepada mereka bekal untuk bisa berjuang. Yang sakit, berikan kesehatan untuk berjuang, ya Allah. Yang hatinya belum rindu, berikan kerinduan untuk berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Anak-anak kami, para santri, berikan, jadikan mereka ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada mereka ilmu yang manfaat. Anak-anak kami, jaga semua, ya Allah. Jangan sampai kami salah memilihkan sekolah untuk anak-anak kami. Dan berikan kami dan mereka semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له pungkasan dakwah, pungkasan doa akan dibacakan oleh guru-guru mulia. Tunggu dulu Bu, ini ikan besarnya di akhir ini, doa beliau insyaallah. Bismillah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil mala'i ala ila yawmiddin. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. اللهم لا سهل إلا ما جلت وسهلا وأنت تجعل الأزل إذا سئت سهلا اللهم إز الإسلام وعلى الإسلام والإيمان الكاملين جمعا توفنا وأنت رادنا لا حول ولا قوة إلا بالعظيم يا حي يا قيوم يا دائمون يا فارم يا بيتر يا دال جلال والإكرام برحمتك عمشنا يا الله أجل ربنا ظلمنا وأنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة فاتحة نشهد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين سدل في فاتحة بالبركة آمين آمين Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبول إن شاء الله آمين آمين شفاء